Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la halla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga beliau. Yang kami hormati hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat dan para pendengar radio di mana saja berada, syukur alhamdulillah. Mari kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kemudahan kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini untuk menuntut ilmu. Kemudian selawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan segenap umatnya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa di Ahad pagi ini di Majelis Al-Bahjah yaitu rutin diadakan kajian kitab hadis yang pertama At-Tajridu Shareh dan yang kedua Riyadu Shalihin bersama guru kita semua Buya Yahya. Tentunya untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi ja'ala syahr Ramadan syahr al-maghfirah wa syahr al-ibadati wa ja'ala siyama junnatan wa husnan lil mu'minin wa salatullahi wa salamu ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad afdhalis sha'imina wa akrami qa'imin wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا أعنا على الصيام والقيام واقصرنا يوم القيامة يا ربنا مع زمرة الصائمين والقائمين اللهم يا ربنا كما قد أدخلتنا في هذا الشهر الكريم فأدخلنا يا ربنا في دائرة رحمتك ومغفرتك وهدايتك وتوفيقك وجعلنا في هذا الشهر الكريم من العائدين والفائزين أجل لنا الثواب يا ربنا وكفر عنا السيئات يا ربنا اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah di bulan agung, bulan mulia ini kita masih terus dan terus bisa menekuni aktivitas mencari ridho Allah yang biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan, yang memang hendaknya dan semestinya lah sebagai ahli iman di saat kita masuki bulan Ramadan kita tingkatkan ibadah. Jika di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita mengadakan pengajian, maka jangan sampai pengajian itu ditutup justru di saat masuki bulan Ramadan, akan tapi justru ada tambahannya. Selain pagi hari ini kita adakan pengajian, kita juga ada pengajian di sore hari yang setiap hari, yaitu kajian kitab at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Dan mari kita rintaskan, kita hadirkan di hati kita niat yang kesekian kalinya di dalam menghadiri majelis semacam ini. Semoga majelis seperti ini menjadi sebab kemuliaan kita di dunia dan di akhirat, kemuliaan untuk anak-anak kita semua, kemuliaan untuk keluarga kita, kemudahan usaha kita, dan yang terpenting adalah mari kita lintaskan permohonan. Semoga apa yang kita lakukan saat ini menjadi sebab pertemuan kita kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan agung, bulan mulia, bulan Ramadan. Tidak ada yang bisa giat di dalam beribadah di bulan Ramadan kecuali manusia yang dipilih oleh Allah. Diseru ya baghiyal khairi aqbil. Yang menginginkan kebaikan dipanggil, mana-mana orang yang rindu kemuliaan, ayo. Ini bulan mulia, bulan Ramadan. Dan begitulah Allah buat. Kullun yasarun lima khuliqalah. Kalau memang itu adalah ahli surga, ahli mulia, orang-orang yang bakal dimuliakan oleh Allah, lihat, Ramadan benar-benar hari raya bagi mereka. Sehingga yang ia lakukan adalah kebaikan-kebaikan. Tidak cukup dengan amal ibadah, bukan sujud dan rukuk yang mereka perbanyak, akan tapi mereka akan melihat apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya untuk kebaikan. Sesaat melihat kepada harta yang menumpuk, lalu ia keluarkan untuk kebaikan, karena mereka tahu bulan ini bulan mulia, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sehingga tidak sedikit kalau kita menemukan bulan Ramadan tiba, ternyata banyak orang-orang yang diberi oleh Allah harta dan kekayaan, mereka berlomba-lomba untuk bersedekah dan berinfak. Para ustaz yang dahulu yang di luar Ramadan, para ustaz yang biasanya di bulan di luar Ramadan tidak pernah punya kegiatan, akan tetapi di bulan Ramadan mereka berlomba-lomba untuk mengadakan kegiatan, baik di musola-musola mereka, di musola-musola mereka, musola-musola diadakan pengajian-pengajian, masjid-masjid diadakan pengajian-pengajian di bulan Ramadan. Dan semoga itu pertanda bahwa mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan langsung saja kepada pengajian rutin kita, yaitu pembacaan kitab hadis, yang nanti di tengah-tengahnya akan kami sisipkan tentang hal-hal yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan kepada para saat itu untuk membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. وبه إليه قال عن سيدتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حديث الكسوف. وقد تقدم وفي هذه رواية قالت قال قد دنس مني الجنة حتى لو استرأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنس مني النار حتى قلت أي ربي أو أنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تحدشها هرة قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو خشاش الأرض. وبه ليقال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حديث الكسوف. وقد تقدم وفي هذه الرواية قالت قال قد دنس مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنس مني النار حتى قلت أي ربي أو أنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو خشاش الأرض. عن سيدتنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حديث الكسوف. وقد تقدم وفي هذه الرواية قالت قال قد دنس مني الجنة حتى لو اشترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنس مني النار حتى قلت أي ربي أو أنا معهم. فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا، لو أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشيش أو خشاش الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Di situ disebutkan bahwa qala al-musannif rahimahullah taala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila an qala. Hadis diriwayatkan dari Sayyidatina Asma binti Abi Bakar, saudari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Asma meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita kembali kepada nas aslinya berbicara tentang salat kusufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang panjang, cuman namanya kitab ringkasan Sahih Bukhari, maka dipotong dan yang disebutkan hanya kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu beliau berkata di saat beliau Nabi Muhammad melakukan salat gerhana, beliau memanjangkan sujudnya di akhir thumma rafa'a thumma sajada fa'atala sujud. Nabi memanjangkan dalam sujudnya thumma sarafa, kemudian Nabi bubaran dari salatnya. Faqala, kemudian Nabi Muhammad berkata, faqala, Nabi Muhammad bersabda, lah ini, di sini hadis yang disebutkan. Qad taqaddama, ceritanya sudah berlalu. Fa fi hadhihi riwayah qalat, berkata Sayyidah Asma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, qad danat minni al-jannatu, didekatkan kepadaku oleh Allah surga. Surga didekatkan, dan hal-hal yang semacam ini tidak perlu kita bingung karena yang punya surga adalah Allah. Seperti waktu Nabi di Isra Mi'raj, kan Nabi melihat surga dan melihat neraka. Jangan bertanya di mana tempatnya, karena waktu itu Nabi Muhammad diberi oleh Allah sesuatu yang luar biasa, diberi mukjizat oleh Allah, maka waktu itu Nabi Muhammad bisa melihat sesuatu saat itu saja. Dan hal tertentu saja, tidak semuanya bisa dilihat oleh Nabi. Allah memperlihatkan kepada Nabi sesuatu yang telah terjadi dan akan terjadi. Jadi yang dilihat Nabi adalah bukan khayalan, akan tapi hakikat. Karena bagi Allah sangat mudah untuk menjadikan Nabi melihat hakikat yang akan terjadi. Memang kita tidak bisa melihat, akan tetapi Nabi SAW bisa melihat sesuatu yang akan terjadi jika Allah beritahu. termasuk waktu Nabi Isra Mi'raj. Dan ini saat ini pun begitu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat surga, didekatkan surga. Nabi didekatkan oleh Allah surga. Didekatkan surga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat Nabi Muhammad didekatkan surga, beliau berkata, "Hatta law ijtara'tu 'alaiha laji'tukum biqitafin min khitafiha." Kalau seandainya aku mau memetik buah-buah surga, sesuai dengan surga, aku bawa ke sini, di saya aku bisa mendapatkannya. Subhanallah. Jadi Nabi ditampakkan oleh Allah surga, dilihatkan dan melihat, didekatkan surga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat seperti itu, beliau berkata, "Lawijtara'tu." Kalau aku memberanikan diri, akan tapi tetap ada adab, sebab surga bukan sekarang waktunya. Kapan waktunya? Nanti kalau sudah dibangkitkan nanti. Nanti, bukan sekarang. Kalau sudah orang meninggal, bukan sekarang. Nabi bisa mengambil buah surga, memetik buah surga dan diberi ke dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu seperti itu. Beliau berkata, "Lawijtara'tu 'alaiha." Kalau aku memberanikan diri mau mengambil, "Lajitukum biqitafin min qitafiha." Ada kitab, ada, dan juga bisa mengambil sesuatu. Apakah yang ada di dalam surga? Termasuk semua yang ada di surga. Apakah tikar surganya? Apakah kursi surganya? Satu saja diambil sudah, masya Allah. Satu batanya, bata emas di surga. Jadi bisa Nabi dilihatkan, ditampakkan betul surga. Permadani surganya bisa aku ambil kalau aku mau. Buah surga kalau mau aku mau ngambil. Nih, lawijtara'tu, kalau aku beranikan diri. Wadanat minniyan naru, dan didekatkan kepadaku apa? An-naru, neraka. Dilihatkan oleh Allah neraka, subhanallah. Nabi Muhammad melihat neraka. Jadi iman Nabi Muhammad tidak akan kurang, terus bertambah, ditampakkan terus oleh Allah hal-hal yang semacam itu. Surga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di situ disebutkan bahwa Qultu ay rabbi wa ana ma'ahum. Ay rabbi, ya Allah. Wa ana ma'ahum. Awa ana ma'ahum? Awa ana ma'ahum? Yani awa ana ma'ahum, apakah aku bersama mereka? Tentunya tidak, Nabi Muhammad adalah ahli surga. Tetapi ini yang penting, ini luar biasa. Ditampakkan Nabi ini, fa idza imra'atun hasibtu annahu qala tahdisu hahiratun, fa idza imra'atun tahdisu hahiratun. Ini Nabi ahli surga, tidak akan di neraka. Hatta qultu ay rabbi wa ana ma'ahum, danat minyan naru hatta qultu ay rabbi wa ana ma'ahum, fa idza imra'atun hasibtu annahu qad tahdisu hahiratun. Supaya kita paham agar tidak dolim. Nabi Muhammad melihat seorang perempuan dicakar-cakar sama kucing di dalam neraka. Dalam riwayat lain, "Udzibatil mar'atu fi hirratin," seorang perempuan disiksa oleh Allah gara-gara seekor kucing. "Qultu ma sya'nu hadhihi?" Lalu aku bertanya, Nabi berkata, "Apa kisahnya? Apa kisahnya perempuan ini kok sampai dicakar-cakar sama kucing di dalam neraka?" Kalau mereka menjawab, yang mengiringi Nabi, mereka menjawab, "Hasabat habasatha hatta mata ju'a." Ini perempuan dihukum karena telah menyekap itu kucing hingga mati kelaparan. "La at'amatha wa la arsalatha," tidak memberi makan juga tidak melepasnya. "La at'amatha wa la arsalatha," tidak memberi makan, tidak membiarkannya. Kalau diberi makan hidup atau dibiarkan, ta'kul min hashishi aw hashaisil ard. Min hashishi aw hashaisil ard. Perempuan itu tidak memberi makan dan juga tidak membiarkan. Kalau seandainya ia sekap, ia kasih makan, selamat. Tapi tidak menyekap sampai ia mati kelaparan, masya Allah. Dan juga tidak melepaskannya, sebab kalau dilepaskan, dia akan mungkin akan makan dengan rerumputan atau dedaunan, atau mencari kadal, mencari katak, mencari tikus, mencari makanan-makanan, tapi tidak disekap. meninggallah, matilah kucing itu, sehingga perumahan itu masuk neraka gara-gara seekor kucing. Apa yang bisa kita ambil faedah dari hadis seperti ini? Lihat, kedzaliman itu seperti apapun akan ada hitungannya, dan bahkan kadang sesuatu yang kita anggap kecil menjadi besar nanti di akhirat. Ini orang zalim kepada siapa? Kucing. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kucing menjadi sebab ia masuk neraka Allah dan akan dicakar-cakar kucing, bagaimana kalau zalim kepada yang punya kucing? Zalim kepada tetangga, jual beli, bohong kepada orang. Ini berbuat zalim kepada seekor kucing. Apa sih artinya seekor kucing? Apa arti seekor kucing disekap dan dibiarkan mati ternyata menjadi sebab orang masuk neraka? Ini pembelajaran bagi kita. Sehingga dikatakan dalam riwayat lain, Nabi berkata, jangan engkau merendahkan dosa sekecil apapun, bisa-bisa itulah yang menjadikan sebab engkau masuk neraka. Sehingga ahli iman akan selalu berhati-hati kucing di rumahnya. Tolong jangan sampai disekap. Kalau memang engkau tidak bisa memberi makan, biarkan. Dan kalaupun kita harus menjauhkan kucing dari rumah kita karena mengganggu, letakkan di tempat yang sekiranya bisa makan dia. Jangan dendam, marah, itu tidak boleh. Akan tapi, lepaskan mereka, apa kucing-kucing itu, di tempat yang sekiranya kucing-kucing itu bakal bisa mencari makan sendiri. Ini diperlihatkan kepada Nabi SAW. Dalam riwayat lain, udzibatil mar'atu fi hirratin, seorang perempuan dihukum oleh Allah, disiksa oleh Allah, karena seekor kucing. Baik. Tapi inilah yang bisa kami hadirkan singkat ke Ramadan. Kita ingin memperbanyak masalah Ramadan. Jadi tadi Nabi Muhammad SAW melihat surga Allah, melihat surga semakin yakin. Kalau kita diperlihatkan oleh Allah surga, subhanallah. Padahal semestinya ahli iman itu biarpun tidak melihat, seperti melihat. Seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tuh imannya luar biasa. Siapa beliau? Laku syifa'an lil ghita'u masdattu yaqina. Imam Ali itu kalau seandainya surga itu dibuka atau neraka itu diperlihatkan, enggak tambah lagi imannya. Kenapa? Karena keimanan beliau sudah luar biasa. Keimanan yang puncak, keimanan yang luar biasa. Sehingga melihat neraka dan tidak melihat sama. Yakin. Yakin dengan sesungguhnya. Dan kita perlu membangun keyakinan terus dan terus-terus. Sehingga sampai kita itu merasa bahwasanya kita itu melihat surga, melihat neraka. Dan kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terus namanya muraqabah. Itu kalau sudah sampai derajat seperti itu, susah bagi seorang hamba untuk bermaksiat. Nah ini. Kemudian setelah itu, Nabi Muhammad sampai bercerita, aku bisa mengambil apapun yang ada di dalam surga. Tikar surga bisa diambil untuk dinikmati di dunia. Buah-buah surga pun bisa diambil oleh Rasulullah untuk apapun yang ada di surga. Artinya benar-benar waktu itu bukan Nabi Muhammad sekedar berhayal tentang surga. Tapi ingat ini, ada sebagian orang menanyakan bagaimana cara melihatnya Nabi, apakah sekedar dilihatkan begitu? Oh tidak. Nabi sudah terlepas daripada dunianya saat itu karena sudah diberi oleh Allah ilmu sehingga melihat benar dan kenyataan itu. Seperti waktu Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi, sehingga yang namanya masa itu tidak berguna karena Allah yang punya masa. Dan Allah memasukkan Nabi Muhammad kepada satu keadaan yang masa tidak berguna lagi, seperti Isra Mi'raj. Waktu tidak berguna lagi, jarak tidak berguna lagi. Maka bisa saja, apakah itu surga yang dimasuki Nabi waktu Isra Mi'raj? Surga yang sesungguhnya. Dan surga memang sudah ada menurut kebanyakan ulama, surga sudah diciptakan. Bagi yang mengatakan surga belum diciptakan oleh Allah, apakah Nabi Muhammad masuk surga? Surga yang sesungguhnya. Lah kok bisa? Ingat, waktu tidak berguna lagi saat itu. Nabi sudah bersama, Nabi diberi oleh Allah ilmu Allah. Sehingga bisa melihat, memang tidak semuanya dilihat oleh Nabi, tidak semua diketahui. Dan Nabi tidak akan tahu kecuali dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Nabi tidak akan bisa kecuali Allah yang memberi. Akan tapi hanya sesaat seperti itu. Setelah itu apakah Nabi akan selalu melihat, bisa masuk surga waktu di dunia? Kalau tidak Allah kehendaki Nabi di dunia seperti itu. Dan Nabi bercerita tentang kehidupan di dunia, maka namanya mukjizat seperti itu. Kalau Allah menghendaki, begitulah Allah memuliakan Nabi SAW. Dan Nabi memang ahli surga. Nabi adalah ahli surga. Akan tapi kisah Isra Mi'raj dan kisah semacam ini harus kita yakini bahwasanya kejadian itu terjadi kepada seorang Nabi seperti Nabi Muhammad karena mukjizat, dan itu adalah hakikat dan bukan hayalan, bukan mimpi. Tidak ada hayalan-hayalan. Nabi tidak jago hayal. Jadi hakikat Nabi dilihatkan surga dan di situ melihat seekor kucing yang mencakar-cakar seorang perempuan. Rupanya perempuan itu adalah biasa menyekap binatang, zalim kepada binatang. Maka hati-hati wahai kaum muslimin dan muslimat, khususnya di bulan Ramadan, yuk kita hentikan kezaliman dan zalim, baik dengan kita zalim dengan cara kita berbohong kepada orang, pinjam uang tidak kembali-kembali padahal kita sudah mampu, atau zalim kita dengan cara mengambil hak saudara kita, atau zalim dengan cara kita memberikan pinjaman lalu ada bunganya, bermacam-macam berbuat zalim, atau zalim dengan kita cuek kepada ibunda kita yang sudah sepuh, atau zalim kepada sanak saudara yang cuek, kita kaya raya tetap sanak saudara kita kurang makan, kita enak-enakan saja keliling dunia, beli sana beli itu, tidak pernah peduli di kiri kanan kita. Kita zalim kepada tetangga kita, umrah sudah berkali-kali masih saja memaksakan umrah, sementara tetangganya tidak makan, sementara tetangganya sakit tidak bisa punya obat dan seterusnya. Jadi kezaliman bermacam-macam. Lihat, zalim kepada yang namanya kucing saja menjadi sebab masuk neraka, bagaimana zalim kita kepada manusia, hamba-hamba Allah ini saja, apalagi hamba Allah, hamba yang dekat kepada kita, guru kita, orang tua kita, saudara kita, anak-anak kita, maka sungguh nerakanya adalah sangat mengerikan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akan berbicara sedikit tentang apa yang hendaknya kita baca di bulan Ramadan, kita lakukan di bulan Ramadan. Ada amal-amalan di bulan Ramadan. Ada memang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Ada hadis panjang yang para ulama mengatakan hadis ini adalah sebagian ulama mengatakan hadis ini sahih, sebagian lagi mengatakan hadis ini dhaif. Akan tapi biarkan ulama berdebat tentang kesahihan atau kedhaifannya. Akan tapi yang jelas, selagi masih ada ulama yang mengatakan hadis ini sahih, kemudian yang lain mengatakan ini dhaif, itu adalah perbedaan di antara mereka. Yang jelas, hadis ini sudah masyhur di kalangan umat tentang pembagian hari, pembagian bulan, puasanya pembagian Ramadan menjadi tiga bagian. Kemudian ia menceritakan bahwasanya di bulan itu Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga di bulan itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni hamba-hambanya. Dan di antara hadis yang perlu kami hadirkan sedikit agar jadi amalan setiap saat, yang pertama adalah hadis daripada Sayyidina Salman Al-Farisi dan hadis ini dikatakan sebagai hadis sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, dan dikatakan hadis ini adalah sahih oleh sebagian ulama. Imam Baihaqi juga meriwayatkannya. Di situ disebutkan wastakthiru fihi min arba'i hisalin. Ini amalan ringkas saja. Wastakthiru fihi min arba'i hisalin, hendaknya engkau memperbanyak di situ di bulan Ramadan itu dengan empat hal. Khoslataini, dua hal turduna biha rabbakum, ini menjadikan sebab engkau membuat Tuhanmu ridho kepadamu. Dua hal yang menjadikan engkau, yang menjadikan sebab engkau membuat ridho Allah. Wa khoslataini lahina lakum anhuma, dua hal lagi yang engkau sangat membutuhkannya. Jadi empat hal hendaknya engkau lakukan setiap saat di bulan Ramadan ini. Yang pertama, dua hal yang menjadikan Allah ridho kepadamu. Yang dua hal lagi adalah yang engkau sangat membutuhkannya. Wa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbakum, adapun dua hal yang menjadi sebab Allah ridho kepadamu adalah fasyahadatu alla ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah watastaghfirunahu, dan engkau memohon ampun kepada Allah. Pertama apa? Bersyahadat. Yang kedua minta ampun kepada Allah. Wa ammal khoslatani, adapun yang dua hal lain lagi, la hinalakum anhuma, yang engkau sangat membutuhkannya adalah fatas'alunallaha aljannata, engkau minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'udzuuna bihi minan nari, dan engkau minta perlindungan kepada Allah dari api neraka. Butuh surga atau tidak? Kita butuh surga, takut neraka. Maka bacalah dua, maka lakukan dua hal ini. Mintalah kepada Allah surga dan minta dijauhkan dari api neraka. Ini adalah empat hal. Tolong ingat. Yang pertama adalah membaca syahadat, yang kedua adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Kemudian dua hal yang engkau sangat membutuhkannya dan engkau sangat membutuhkannya adalah minta surga kepada Allah dan minta perlindungan dari api neraka. Kemudian ini hadis tadi itu hadis yang satu. Hadis yang kedua adalah suatu ketika Siti Aisyah itu bertanya kepada Rasulullah, "Ara'aita in 'alimtu?" Bagaimana kalau aku ketemu Lailatul Qadar? "Ma aqulu fiha?" Apa yang hendaknya aku katakan ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni." Katakanlah wahai Aisyah, Allahumma ya Allah innaka afun, engkau sungguh maha pengampun. Tuhibbul afa, engkau sangat mencintai pengampunan ya Allah. Engkau sangat mudah memaafkan ya Allah. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan katakan oleh beliau ini hadis hasan sahih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari Siti Aisyah, karena Lailatul Qadar umumnya di bulan Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan, maka Siti Aisyah diajari oleh Rasulullah hendaknya memperbanyak membaca apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu fa'fu anni. Baik, yang pertama tadi hendaknya kita membaca apa? Syahadat, kemudian istighfar, kemudian setelah itu kita membaca kita minta surga, kemudian kita minta jauhkan dari neraka, kemudian baca doa agar kita mendapatkan Lailatul Qadar, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Itu maka saat maka para ulama dan para kiai, para masyayikh biasanya membiasakan kita sering membaca apakah menjelang buka atau di saat ibu nganggur, setelah membaca wirid, wirid dahulu ya, jangan ini dulu, membaca wirid yang sudah biasa, setelah membaca wirid yang sudah biasa itu baru nanti kita membaca ini doa-doa ini tambahan. Tapi diperbanyak khususnya menjelang buka ngabuburitnya membaca ini. Bacaannya adalah nih, asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya, yang pertama syahadat, asyhadu alla ilaha tadi kan syahadat. Yang kedua kita minta ampun kepada Allah, yang ketiga minta surga, yang keempat minta jauhkan dari neraka. Asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu alla ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Nah, ini hendaknya kita baca khususnya menjelang buka agar kita ada zikir-zikir. Ini adalah ada pendidikannya. Cuman selama ini kita langsung tahu dan mengamalkannya, dan begitulah ulama-ulama kita, begitu hebatnya beliau-beliau, tiba-tiba satu amalan sudah kita amalkan, setelah itu ternyata mereka juga punya hujah-hujah yang seperti itu. Maka ini sudah menjadi umum di masyarakat kita. Jadi sebelum berbuka membaca minta ampun kepada Allah, di situ adalah istighfarnya memang pakai dhamir astaghfirullah. Asyhadu alla illallah. Sebab kalau syahadat bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah adalah individu pribadi. Adapun yang kedua nastaghfirullah dengan pakai dhamir nahnu, sebab istighfar boleh untuk diri dan untuk orang lain. Maka dibedakan yang pertama asyhadu alla. Nah, asyhadu alla, aku bersaksi pribadi. Enggak boleh kita mewakili syahadatnya orang ya. Karena syahadat bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Maka asyhadu alla ilaha illallah. Nah, kemudian nastaghfirullah. Boleh kita minta ampun orang lain pun, Bu? Boleh ya Allah ampuni dia boleh. Maka nastaghfirullah. Nas'aluka, kita mendoakan orang lain juga, Bu. Boleh nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar dan seterusnya. Maka ini kita baca setiap selesai majlis di bulan Ramadan. Dan mohon diperbanyak dalam segala kesempatan baca ini semuanya. Baik ini, kemudian jangan lupa amalan-amalan di bulan Ramadan, taraweh, kemudian sholat-sholat, membaca Al-Quran, yang ada rizki, sedekah, mumpung dilipatgandakan oleh Allah, kecuali zakat, kalau zakat pada waktunya. Jika zakat sudah wajib sebelum Ramadan, keluarkan sebelum Ramadan. Jangan seperti sebagian orang yang salah paham, karena ingin mendapatkan pahala besar di bulan Ramadan, zakat di bulan Rajab dahulu ditunda. Kenapa kamu tidak bayar zakat bulan Rajab? Mau saya bayar bulan Ramadan. Nah itu salah, sebab kami khawatir takut banyak orang salah paham, sebab banyak orang bayar zakat di bulan Ramadan. Selain zakat fitrah, ada zakat mal hanya dibayar di bulan Ramadan. Khawatirnya apa? Zakatnya diundur. Zakat yang semestinya dibayar bulan Syaban atau bulan Rajab, ternyata diundur sampai bulan Ramadan. Lah ini enggak benar. Haram itu miliknya hak fakir miskin, berikan saat itu. Loh, tapi kan saya pengen dapat pahala besar. Kalau pahala besar bukan urusan zakat. Kalau pahala besar urusan sedekah sunnah. Kalau zakat pada waktunya dikeluarkan. Ini orang sering salah paham. Jadi kalau zakat kita tunda, mundur ke bulan Ramadan, kita telah meminjam miliknya orang fakir, kasihan mereka. Tapi kan saya pengen berzakat di bulan Ramadan. Kalau kamu memaksa harus zakat di bulan Ramadan, bukan zakat yang sudah berlalu, zakat tahun depan itu dibawa ke sini. Jadi taqdimu zakat qabla waqti. Ya ini orang sering salah. Makanya kadang-kadang kalau ada orang membayar zakat di bulan Ramadan, kita mau negur itu enggak enak. Ini zakat kapan, Bu? Zakat kemarin atau zakat yang akan datang? Kalau zakat kemarin sudah dosa, kenapa bayu dibayar sekarang? Mencari pahala Ramadan, mencari pahala di bulan Ramadan itu adalah sunnah, sedekah sunnah, bukan zakat. Kalau zakat keluarkan pada waktunya, ini bukan masalah zakat. Ini cuma banyak orang bayar zakat di bulan Ramadan, ini salah, bukan begitu. Kalau Anda sudah wajib bayar zakat bulan Maulid, ya bulan Maulid. Bulan Rajab, bulan Rajab, bulan Sa'ban, jangan diundur sampai bulan Ramadan. Kalau Anda ingin mengeluarkan zakat sekarang bulan Ramadan, zakat tahun depan ini. Zakat mungkin bulan Maulid yang akan datang, Anda ajukan. Sebab taqdimu zakat qabla waqti boleh. Jadi Anda ajukan seperti Anda meminjami orang fakir begitu. Luar biasa. Ini boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai zakat wajib yang seharusnya kita bayar bulan Rajab kemarin, kita undur sampai sekarang. Jadi kadang-kadang kalau ada orang bayar zakat, ini di bulan Ramadan kita ingin ingatkan juga enggak enak. Takut tersinggung. Biar begini saja, biar dengar. Hei orang kaya, zakat yang kau bayar di bulan Ramadan itu zakat kapan? Tolong jawab sendiri-sendiri. Kalau zakat mundur, zakat yang Anda undur, Anda telah melakukan satu dosa. Zalim kepada orang fakir. Orang fakir sudah butuh dari 2 bulan yang lalu, duitnya Anda simpan, Anda keluarkan di bulan Ramadan, ingin dapatkan pahala berlipat ganda. Enggak ada pahala berlipat ganda untuk itu. Yang pahala berlipat ganda adalah apa? Pahala-pahala sunnah yang ada waktu itu. Kalau zakat pada waktunya. Sebab itu bukan milikmu. Zakat pada waktunya. Kecuali memang Anda memulai bisnis di bulan Ramadan, maka dikeluarkan zakat di bulan Ramadan, begitu. Ini yang harus kita pahamkan masalah zakat, agar kita benar-benar peduli, karena itu adalah miliknya orang fakir, miskin, dan tolong hati-hati, zakat tidak untuk masjid, zakat bukan untuk ustaz. Ini sudah sering kami ulang-ulang, dan nanti insyaAllah di akhir minggu depan insyaAllah akan dibahas ulang lagi, agar kita tidak salah paham. Zakat tidak digunakan untuk membangun masjid, tidak digunakan untuk membangun pondok. Dan ada sebuah buku kecil dalam bahasa Arab, Kashful Hummah, bisa dibaca oleh para asatidz. Ternyata tidak ada nakal dari para ulama terdahulu yang memperkenankan zakat untuk diberikan kepada masjid dan sekolahan. Zakat adalah miliknya orang fakir dan bukan untuk kiai. Cuman biasanya ada kiai itu lebih tahu tempatnya, tapi bukan untuk kiai. Kiai yang ada di masjid biasanya tahu, orang fakir yang lebih tahu. Yang menjadi masalah, zakat itu langsung dipotong untuk pembangunan masjid dan sebagainya. Itu adalah kedzaliman kepada orang fakir. Kami ingatkan berkali-kali, jangan zalim kepada orang fakir. Yang bangun masjid itu orang kaya, bukan orang melarat. Kenapa diambilkan dari duitnya orang melarat? Ini musibah. Dan memahamkan hal yang semacam ini adalah repot. Kalau urusan duit, jangan mengambil pendapat lemah. Ini adalah urusan haknya orang fakir. Kami selalu mengingatkan, haknya orang fakir jangan sampai kita ambil. Zalim dia, orang fakir. Sehingga jadi masjid tidak ada. Tidak ada berkah lagi masjid. Kalau masjid mengumpulkan zakat, baru setelah itu dibagi ke tempat-tempat yang benar, maka itu adalah sah. Maka dari itu, insyaAllah nanti akan kita bahas ada 3 penjahat di dalam urusan zakat. Dan semoga kita tidak menjadi salah satunya. Yang pertama adalah orang kaya tidak membayar zakat. Yang kedua adalah orang yang tidak berhak nerima zakat, nerima zakat. Yang ketiga adalah mengurusi zakat, enggak punya ilmu, salah menyalurkannya. Tiga-tiga adalah penjahat zakat, kelihatannya ibadah tapi masuk neraka. Na'udzubillah, insyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini kemudian kita langsung saja kepada kitab Riyadhus Shalihin. Kita langsung pada kitab Riyadhus Shalihin. Babu haqqiz zawji 'alal mar'ati. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin. Ila angkol, kabar gembira buat ibu-ibu. Kabar gembira atau kabar enggak enak ini? Kalau kemarin kan dikit-dikit bapak harus begini sama istri, awas jangan ngomong kasar, jangan begini, begini, begini. Jadi kemarin betul bapak-bapak semuanya sudah diamalkan atau belum gitu. Kalau bapak-bapak sudah ngamalkan yang lalu, ibu istri-istri bakal dengar hari ini. Kalau bapak-bapak sudah dengar, wah sama istri jangan kasar, sama istri yang benar, sama istri harus ngayomi, sama istri harus menghormati. Lah kok enggak mengamalkan, istrinya pun enggak bakal ngamalkan. Jadi ada pancaran, ada pantulan. Jadi kemarin urusan para bapak-bapak yang benar sama istri. Dan Nabi sangat marah. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ada orang kasar sama istrinya diatakan oleh Nabi, dia bukan orang baik. Kasar sama istri bukan orang baik. Biarpun biatanya ahli sujud, jubahnya lebih gede dari ini, wah pakai imamah, wah kalau sholat masya Allah, umrah setiap bulan, tapi sama istri gak benar, awas. Ciri-ciri ahli neraka. Selesai, sekarang giliran ibu-ibu harus dengar nih. Hakku zauji alal mar'ati, apakah kewajiban seorang wanita kepada suaminya? Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa', ar-rijal kaum laki-laki qawwam. Qawwam itu ngayomi, tanggung jawab. Dan ini hujjah bahwasanya imam itu hendaknya kaum laki-laki. Kalau ada orang yang mengingkari makna itu, sebetulnya itu perempuan sakit. Sebab perempuan itu memang rata-rata senang bahwasanya dia itu dimanja, bukan memanja. Dimanja, disanjung, dilindungi, bukan melindungi. Masa istrinya sudah jadi bodyguard belakang? Kan enggak pantas itu. Orang sakit aja yang menggembur-gemburkan perempuan boleh jadi presiden. Itu keluar dari kodrat seorang wanita. Wanita tidak ingin seperti itu. Hakikatnya kalau wanita itu tahu, dia ingin di rumah dengan anaknya yang cantik. Lihat, dicukupi urusannya, dibanja oleh suami. Bukan urusan itu dan sudah. Cuman ada pengennya seperti itu. Sekarang ada orang-orang yang mencoba, oh, perempuan boleh jadi pemimpin dan sebagainya. Islam, kalau memang perempuan tidak boleh jadi imam, jadi pemimpin, berarti diskriminasi itu. Oh, bukan ditempatkan di tempatnya. Wanita itu harus hamil, berat hamil itu. Maka karena berat dihormati, tidak usah ngatur negara, tidak usah ngatur barisan perang, tidak usah. Makanya orang yang memasakkan dengan perempuan boleh jadi pemimpin itu adalah keunikan. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan kodrat. Bertentangan dengan syariat, memang syariat sudah. Ini irrajal qawamun al-nisa. Dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuflihu qawmun wallahu amruhu imra'atan. Tidak beruntung seorang kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang perempuan. Karena apa? Ya mungkin dari kelemahannya. Ada yang berkata, tapi kalau perempuannya cerdas bagaimana? Seandainya perempuan itu cerdas dan hebat, tentunya kalau sama-sama cerdas tetap dibutuhkan seorang laki-laki. Ini cerdas, perempuan cerdas, laki-laki cerdas, tetap laki-laki yang dikedepankan. Kenapa? Dia punya urusan kewajiban dengan istrinya. Dia wajib patuh kepada suaminya. Urusannya harus dengan suaminya. Dan dia punya tanggung jawab di rumahnya. Makanya kalau sudah dilanggar, lihat, yang rusak di dalam rumahnya. Dan ini bukan merendahkan kaum wanita kalau orang faham. Artinya ini justru beban bagi kaum laki-laki ini. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Hei kaum laki-laki ini. Ar-rijal qawwamuna, engkau tanggung jawab mengayomi istrimu. Tanggung jawab. Yang punya istri tanggung jawab dengan istri satu. Yang dua lebih berat lagi. Yang tiga lebih berat. Bukan main-main hal demikian itu. Memberikan nafkah, lihat. Urusan keselamatannya, lihat. Istrimu tidak boleh kena hujan, lihat. Kau buatkan rumah. Iya kan? Kau buatkan rumah. Seperti itu. Kau lindungi dia, lihat. Semuanya adalah beban untuk kaum laki-laki. Makanya qawwamun 'ala nisa. Jadi wanita itu kalau paham tentang syariat Nabi Muhammad akan mudah saleh. Cuman akhir zaman ada manusia yang aneh-aneh. Lihat, ah ini zaman sekarang kok masih bicara tentang perempuan enggak boleh jadi pemimpin. Justru perempuan tidak boleh jadi pemimpin, ini memuliakan wanita, memuliakan ini. Bayangkan seorang suami pengin manja dengan istrinya. Lagi istrinya lagi di mana? Rapat. Lagi ini, apa itu? Subhanallah. Jadi memang ini, pendidikan dari Islam itu luar biasa. Kemudian hakikat pun tidak mendukung. Di negeri yang memperkenankan seorang wanita jadi pemimpin pun tidak, ternyata wanita juga tidak bisa jadi pemimpin. Amerika itu ada demokrasi atau tidak? Demokrasi. Wah, paling mengagung-agung kan demo. Tidak membedakan kulit hitam, kulit putih, tidak membedakan laki-laki dan perempuan, lihat. Artinya perempuan boleh jadi pemimpin di Amerika dan orang Islam minoritas di sana. Lihat itu yang gembor-gemborkan yang namanya demokrasi, tanyakan kepada Amerika, adakah presiden perempuan di Amerika? Kenapa enggak jadi perempuan? Memang begitu hakikatnya, perempuan seharusnya tidak di situ. Tempatnya di tempat yang mulia, biar suami yang kena terik matahari. Biar suami yang dikomplain oleh orang itu. Istrinya jangan. Suami yang kenceng ototnya karena mikir negara mau perang dan sebagainya, itu urusan kaum laki-laki, ibu yang cantik dengan anak-anak di rumah. Bima fadlallahu laini. Penafsiran fadlallahu harus jelas. Bima fadlallahu, dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi memang didukung bima fadlallahu itu jangan diartikan, justru artinya adalah Allah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki. Kelebihannya bukan kelebihan kemuliaan, bukan, kelebihan dari sisi tanggung jawab. Bima fadlallahu ba'dhum 'ala ba'din. Allah memberikan kelebihan kepada yang lain di atas yang lainnya. Namanya tanggung jawab. Seorang suami tanggung jawab atas istrinya. Fadlallahu ba'dhum, sebagian di sebagian yang lainnya. Jadi Allah mengutamakan si A daripada si B, mengutamakan si C daripada si D. Pengutamaan ini tidak harus ketuaan yang keutamaan namanya keistimewaan atau sanjungan, bukan. Kadang tanggung jawab. Allah mengedepankan seorang suami dengan tanggung jawab. Bima fadlallahu. Jadi wanita, seorang laki-laki menjadi pemimpin di rumahnya, ngayomi istrinya, keluarganya dengan dua hal. Yang pertama apa? Karena Allah memberikan tanggung jawab kepadanya. Bima fadlallahu. Bima fadlallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah memberikan kelebihan kepadanya. Kelebihan di sini bukan sanjungan, sebab hakikat ketakwaan di hadapan Allah, hakikat kemuliaan di hadapan Allah adalah ketakwaan. Jadi seorang istri bisa saja ahli surga, suaminya masuk surga ngikut istri akhirnya. Karena istrinya yang ngencengin di rumahnya, suaminya mau ngambil haram dilarang. Jadi ini kalau seandainya ada seorang jadi presiden, itu bukan semerta serta merta dia masuk surga. Kenapa harus dikejar seorang pangkat kepresidenannya atau bupati atau jabatan ini? Maka semuanya kembalikan ke tempatnya masing-masing. Wanita muliakan, wanita muliakan di rumah. Jadi sanjung dengan urusan anak dan sebagainya. Nyusui berapa bulan, ayo. Wah, akankah kita rela jika seorang ibu baru anak lahir langsung dolim, ditinggalkan begitu saja ngurusi negara? Tidak rela anak kecil seharusnya menyusu dekat dengan rengkuhan ibundanya, tapi ternyata ibunya harus kunjung ke negara mana? Allahu Akbar. Mana itu semua? Keindahan Islam hilang kalau orang melanggar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah bima fadlallahu ba'dhum 'ala ba'din, karena Allah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki. Kelebihan di sini adalah bukan keistimewaan, akan tapi kelebihan tanggung jawab. Harus paham di sini. Sama hak tolak diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki, ini adalah bukan kelebihan keistimewaan, akan tapi tanggung jawab. Makanya pegang, kalau engkau mencerai dengan sah, dengan cara yang tidak benar, kau akan dihukum oleh Allah. Tanggung jawab. Sehingga wabima angfaku, yang kedua adalah karena seorang suami memberi nafkah. Sebab karena dia yang memberi nafkah, hendaknya dia pun yang mengatur agar tepat, seimbang. Seorang istri diberi oleh suami. Fasolihatu, keseimbangannya. Seiring dengan fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah, laki yang kawam, laki yang sudah menjaga, laki yang sudah ngayomi, laki yang sudah mendidik, laki yang sudah memenuhi urusan nafkah, maka layak dia bersanding dengan fasolihatu qanitat. Hendaknya bersanding dengan wanita-wanita solehat. Fasolihatu qanitatun. Maka wanita-wanita yang solehah itu adalah wanita yang rajin ibadah. Rajin ibadah di rumahnya. Kamarnya penuh, kamarnya sejuk dengan suara, dengan lantunan Al-Quran. Lihat, setiap pojok rumahnya pernah merasakan jidatnya seorang istri yang soleha. Allah, luar biasa. Ini indah, bukan keliling itu. Capek itu, Bu, sampai subhanallah. Haknya suami banyak ditinggalkan. Lihat nanti hadis berikutnya itu langsung nyinggung wanita karir itu. Nah, hafidhatun, menjaga. Menjaga, hafidhatun, wanita yang bisa menjaga. Menjaga kemuliaan suaminya, lil ghaibi, di saat suaminya tidak ada, di saat suaminya tidak ada di rumah, lihat. Maka ia menjaga urusan anak-anaknya, bima hafidhallahu, dengan apa yang Allah amanatkan kepada dia, dengan Allah yang Allah memberikan kepada dia kemampuan untuk menjaga. Jadi Allah memberikan kepada seorang wanita tugas lain untuk menjaga apa yang ditinggal oleh suaminya di rumahnya, anak-anaknya, keluarganya. Bima hafidhallah. Ada yang mengatakan bima hafidhallah adalah mereka menjaga hak-hak Allah. Maksudnya menjalankan syariat Allah di rumah. Intinya bahwasanya di sini dijelaskan bahwasanya rijal qawwamuna 'ala nisa. Kaum pria itu adalah punya tanggung jawab ngayomi dan sebagainya. Maka kalau begitu, wahai para istri, itu imammu dan pemimpinmu. Maka harus ada kepatuhan dari seorang istri. Jangan sampai kepemimpinan ini tidak engkau anggap rancu. Istrinya sok ngatur, enggak benar. Kalau istri mengusulkan itu, sebaik-baik suami adalah yang mendengar usulan seorang istri. Ada suami egois, gara-gara faham qawwamuna 'ala nisa ini, Enggak boleh mendapat. Saya tuh suami, enggak boleh kamu yang mendapat. Lah ini salah. Nabi paling hebatnya manusia, ternyata beliau mendengar usulan dari istri beliau. Beliau mendengar usulan dari istri beliau. Dan begitulah orang mulia. Cuman kepemimpinan itu harus ada. Dipegang oleh siapa? Imamnya siapa? Adapun kalau seorang imam minta pendapat kepada bawahannya, itu adalah justru kalau ketawaduan seorang imam, kehebatan seorang imam. Tidak sombong dengan akalnya. Anda seorang suami kawam. Akan tapi mungkin Anda punya seorang istri yang lebih cerdas dari Anda. Akan tapi bukan berarti kepemimpinan harus pindah kepada istri Anda. Tidak. Anda tetap sebagai imam, tapi mintalah pendapat kepada istri. Kerjasama yang baik. Nah disinilah yang perlu dihadirkan bahwa wanita itu pada hakikatnya dan aslinya, tabiat yang sesungguhnya, karakter wanita yang mulia adalah dia itu ingin dimuliakan, ingin disanjung, ingin dihormati. Dan ternyata syariat Islam sudah memberesi itu semuanya. Hakikatnya memberesi, lihat, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Bahkan kalau seorang wanita hendak pergi jauh, lihat, bagi suami, awas kau perhatikan dia, kau temani dia. Wajib bagi suami menemani suami istrinya jika hendak bepergian jauh. Lihat, beban bagi suami. Tapi enggak ada kewajiban. Wajib bagi istri, wajib bagi istri untuk menemani suami yang pergi, enggak ada. Justru ini beban kewajiban bagi seorang suami, berat. Dan wajib bagi suami untuk memberikan nafkah. Wajib bagi suami untuk ngayomi. Wajib suami untuk mendidik. Wajib bagi suami, lah ini. Lah karena suami punya kewajiban yang besar semacam ini, maka harus diatur sisi kepatuhan sehingga seimbang antara seorang suami dan seorang istri. Langsung saja kita ke hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau bersabda, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a rajulun imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghabbana 'alayha la'anatha al-mala'ikatu hatta tusbiha." Muttafaqun alaihi. Idza da'a rajulu, jika seorang suami memanggil istrinya, imra'atahu, ila firashihi, mohon maaf, ke atas ranjangnya. Jika seorang suami butuh kepada seorang istri, falam ta'tihi, ternyata istrinya kau tidak mau datang, tidak menurutinya, fabata ghadbana, lalu suaminya itu marah, alaiha, kepada istrinya, la'anatha al-malaikatu, maka malaikat akan mengutuknya, hatta tusbiha, sampai subuh. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada sekelompok wanita aneh, dikit-dikit malaikat dibawa. Ini subhanallah. Itu kasihan, itu kelihatannya perempuan yang tidak pernah mesra dengan suaminya itu. Wanita normal itu mestinya kalau dipanggil suaminya untuk sesuatu yang satu ini, dia akan senang. Mestinya begitu. Cuman kok ada perempuan, masa seorang istri enggak mau diajak suaminya untuk berhubungan, langsung dikutuk malaikat. Apa suami digigit-gigit malaikat, digigit-gigit meredahkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada makna penting, makna kepatuhan. Sebab di situ ada pendidikan lain lagi yang harus kita dengar. Wa asyiruhun nabil ma'ruf, hai para suami, jika engkau menemukan istrimu dalam keadaan sakit, jangan dipaksa dong. Head, enggak boleh kamu hubungi di berhubungan dengan dia. Kalau engkau tahu dia capek pun, engkau harus mengerti. Wa asyiruhunam, ini ada keseimbangan di situ. Akan tapi sisi lain, wahai para wanita, di saat suamimu menginginkan dan engkau tidak punya uzur, enggak ada alasan engkau itu untuk menghindar dari itu semuanya. Dan memang seorang wanita harus cerdas begitu. Seorang wanita tidak boleh memikir dirinya sebagai wanita, akan tapi pikir suamimu laki-laki yang disayang, jika melihatmu mungkin ada akan bangkit syahwatnya. Kadang seorang wanita begini, sedikit capek saja sudah dingin. Punya masalah dingin. Mikir anaknya nangis sudah dingin. Nah ini. Akan tapi bukan berarti di saat seperti itu seorang wanita membiarkan suaminya terlantar semalam suntuk. Di sini ada kecerdasan seorang suami. Makna ini yang harus dihadirkan. Makna ini harus dihadirkan, mohon maaf, seorang suami jika menginginkan kepada seorang istri. Orang sih harus cerdas. Bahkan jika seandainya seorang istri dalam keadaan haid, ini majelis mulia. Kemudian seorang suami tiba-tiba melihat istrinya yang, mohon maaf, kalau seorang suami masih tertarik dan syahwat dengan istrinya, bersyukurlah, wahai para istri. Anda harus bersyukur. Dan cara syukur Anda harus imbangi dengan semangat Anda melayani seorang suami. Mungkin Anda dalam keadaan haid, dalam keadaan haid tidak boleh, akan tapi mohon maaf, memuaskan suami istri sangat mengerti dalam hal ini. Sampai kami sering ingatkan, kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri dosa, akan tapi jika dengan urusan dengan istrinya, maka tidak kalau dengan tangan istri tidak. Dan keahlian seorang istri. Seorang istri harus cerdas, aktif, inovatif. Bagaimana agresif dalam melayani suaminya. Jangan, nah ini kalau wanita yang sibuk, apalagi wanita jadi presiden, gak bisa itu. Akan tapi wanita yang subhanallah, kerjaannya hanya nunggu suaminya di rumah. Ini mudah untuk itu. Karena kerjaannya hanya urusan dengan anak yang lucu. Jam sore-sore sudah ditidurkan, suaminya datang, dia bisa maksimal mengabdi kepada suami. Jangan suaminya datang, tanya pada anak, mama di mana nak? Masih meeting. Kunjung ke Kalimantan. Kunjung. Kunjungan. Apa itu semuanya? Dia di saat pulang pun ternyata mendapatkan capek. Sehingga suami di saat menginginkannya, alasannya capek. Mana keindahan yang didapat? Nah, ini kan perempuan bodoh. Semestinya dia mempersiapkan dirinya untuk kemesraan. Hidupkan untuk mesra. Dan memang bukan budak seks. Akan tapi dengan suami adalah keindahan itu. Lihat sampai dikatakan seperti ini. Kalau ada seorang laki-laki menginginkan kepada istrinya, kok istrinya tidak mau memberi, tidak menurutinya, maka dia akan terkutuk. Kapan terkutuk? Di saat tidak ada udzur. Seorang istri sakit, katakan kepada suami dalam keadaan sakit. Pun seandainya sakit, jika Anda bisa melakukan, tanpa harus dengan itu pun Anda harus melakukannya. Karena mohon maaf, seorang suami jika sudah terselesaikan urusannya itu, maka dia akan reda. Kalau tidak, akan muncul dendam, marah dan sebagainya. Dan sehingga matanya pun menjadi mata yang kotor, sehingga melihat perempuan di jalan mungkin bisa tampak lebih cantik, lebih cantik, lebih cantik, padahal belum tentu cantik, karena setan pandai menggoda. Maka ini yang harus dipahamkan. Jadi ini, jangan sampai Anda menjadi wanita semacam ini. Anda benar-benar terkutuk di saat Anda sendiri mencari kesibukan yang tidak dibutuhkan oleh Anda. Anda kan wanita mencari kesibukan yang tidak dibutuhkan, sehingga gara-gara kesibukannya itu apa? Menjadikan dia tidak bisa maksimal melayani Kalau suami sudah cukup, maka kenapa Anda harus sibuk dengan urusan kerjaan? Menjadi wanita karir bukan dilarang dalam Islam, akan tapi jangan sampai menjadi wanita karir yang melupakan kewajiban kepada suami. Dan seorang wanita boleh bekerja di saat untuk membantu suaminya. Misalnya suaminya tidak bisa bekerja, atau penghasilan suaminya sangat sedikit sehingga tidak cukup untuk mendidikkan anaknya. Maka pantas seorang istri membantunya, akan tapi harus dipikirkan. Jangan sampai mencari duit tapi hilang keindahan. Harga keindahan tidak bisa dinilai. Makanya kami heran dan heran dan heran, dan kami himbo. Di saat ada pernikahan harus ada pertemuan. Sebab ada orang habis menikah, yang satu pergi ke negeri non jauh di sana 2 tahun. Apa yang dicari? Dunia. Kemesraan sehari saja berapa nilainya kalau orang tahu? Kalau orang paham keindahan. Bagaimana istrinya harus pergi jauh, diizinkan pergi ke, mohon maaf, ke luar negeri, sehingga bertemu 2 tahun sekali, atau suaminya pergi. Kami himbau wahai kaum muslimin dan muslimat, pertemuan itu penting. Dan kalau jauh itu setan biasanya yang di tengah-tengah itu. Membisikkan ke sana, bisikan jelek, bisikan ke sini, bisikan jelek, sehingga banyaklah terjadi, mohon maaf. Dan syahwat itu datang sesaat-sesaat. Kadang-kadang tiba-tiba datang syahwat. Suami datang syahwat jauh dari istri, lihat. Melihat yang haram, berkembang. Mulai dari melirik, akhirnya melihat. Mulai dari melihat, memperhatikan. Dalam perhatikan, menghayalkan, menghalalkan sapaan. Terjadi zina di sana, zina di sini. Hancurlah rumah tangga. Lihat keindahan, tolong. Ini ada keseiringan. Maka rijal qawwamuna 'ala nisa. Akan tapi ada wanita, subhanallah. Kalau wanita hidup sendiri mungkin lebih aman. Di saat tidak punya suami, mohon maaf, ada seorang wanita di saat mempunyai anak kemudian suaminya meninggal, bisa saja tidak ingin menikah sepanjang hidupnya. Karena sudah dia ingat mungkin rasa cintanya yang tinggi, yang luar biasa kepada suaminya, atau karena rasa kasih dan cintanya kepada anak, kemudian yang ditonton normal, enggak macam-macam, sehingga tidak ada kerinduan untuk syahwat, sehingga tidak ingin menikah. Lalu zaman sekarang zaman rusak. Katanya enggak mau nikah, setiap hari nonton film yang enggak. Akhirnya syahwat bangkit terus, mau apa? Menikah. Tidak ada masalah. Menikah seorang duda, menikah seorang janda, menikah. Sebab apa? Zina adalah hina. Maka kami himbau kepada para istri, ini tolong perhatikan ini ya. Kenapa tidak rindu keindahan? Jika suami menginginkan engkau, maka berserahkanlah Anda siap. Kalau perlu setiap malam seorang istri sudah mempersiapkan diri. Dalam artinya benar dandanan yang bagus dan ini. Artinya mohon maaf loh, dandan enak itu kan bersih. Dandan yang bagus itu bersih. Jika seorang suami itu merasa nyaman dengan istrinya. Ini pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan minta duit rajin, beli baju rajin, beli lipstik rajin, minyak wangi rajin. Ternyata itu semua untuk di luar. Suaminya dikasih daster robek. bau bawang, gatak, masya Allah. Ini model wanita apa ini? Yang cantik di rumah ibu. Kalau ngaji mah biasa-biasa saja, arisan mah biasa-biasa saja. Tapi kalau di rumah dandan itu. Dibikin suami itu kaget. Astagfirullahaladzim. Kirain siapa nenek. Dibikin suami kaget lah pokoknya gitulah. Ini adalah tugasnya wanita. Sehingga apa? Keindahan. Keindahan di rumah tangga itu ada. Jangan dianggap loh Nabi Muhammad kok ngomong kayak begitu. Kok ini kayak budak seks bener. Oh bukan. Anda tidak pernah menjadi seorang laki-laki. Sebab seorang laki-laki kadang mohon maaf. Karena dia adalah seorang yang menjaga diri. Kadang terlihat di luar sesuatu yang tidak ia inginkan. Sehingga mohon maaf matanya melihat aurat di luar sehingga bangkit syahwat. Dia bingung untuk melampiaskan yang halal. Dia buang itu semuanya. Karena dia seorang yang soleh. Mungkin di pasar dan sebagainya. Melihat wanita yang pakai baju setengah badan sebagainya. Sehingga dia, astagfirullahaladzim. Yang terbayang ada yang halal. Dan dia akan mengingat istrinya yang halal. Sehingga sampai pulang di rumah dia mengingatkan. Tak tahu menginginkan suaminya, istrinya. Tak tahu istrinya apa? Aduh capek baru kerja di kantor. Lihat. Tidak mustahil saat seperti itu naik pitam dia. Ghadabana, marah. Maka wanita ini akan dikutuk oleh malaikat. Padahal, wahai wanita, jika Anda ingin melayani suamimu, tidak harus dengan cara yang satu itu. Yang penting seorang wanita harus aktif, inovatif dengan kecerdasannya, dan itu akan beres. Jangan sampai Anda tolak. Karena juga bisa saja seudon. Seorang suami bisa saja berkata begini, apakah istriku sudah tidak cinta kepadaku? Apakah istriku sudah tidak mau kepadaku? Kenapa setiap aku menginginkan dia selalu menolak? Dia bisa seudon seperti itu. Dan nanti berkembang, kalau memang dia tidak cinta kepadaku, ngapain saya pikir-pikir? Hilang juga cintanya. Saya mending saya berpikir yang lain sajalah. Sehingga giliran suaminya kawin lagi jerit-jerit. Makanya wahai para ibu, ini resep, ikat tuh suami agar tidak kawin lagi. Tahu kan? Diikat, cara ngikat apa? Pelayanan yang bagus. Oh ini, langsung di situ rumah cuek. Setiap suami yang menginginkan besok saja. Ini lagi, masya Allah, ini musibah. Jadi ini nasihat kepada para istri, ikat tuh suamimu, lihat. Sampai dia tuh mau ngomong kawin lagi itu tidak berani. Kenapa? Anda memuaskan, Anda benar, Anda meladeni. Lah Anda meeting, Anda ke kantor, Anda rapat, besok keliling dunia. Suami, bagaimana? Lihat indahnya pendidikan Islam kalau orang paham. Jadi suami mencukupi urusan nafkah, suami yang ngayomi, Anda yang patuh adalah keindahan. Baik. Dan kami itu selalu ngajari ya adik-adik putri kalau doa yang benar. Ya, doa itu yang benar. Sebab kadang doanya salah ini. Mohon didengar ini. Para pendengar dimanapun Anda berada, para pemirsa. Saya mengharap wanita-wanita itu sadar kemuliaan. Ada wanita sekolah, sekolah tidak dilarang. Wanita sekolah dapat ijazah, bekerja bukan dilarang, ingat. Bekerja bukan dilarang, akan tapi lihat. Bekerja itu nomor dua bagi seorang wanita. Jangan jadikan nomor satu. Baik. Dan karena pemikirannya itu memang pemikiran tidak cerdas lagi, biarpun katanya dia ngambil fakultas. Yang cerdas itu fakultas apa? Kedokteran? Terus apa lagi? Rupanya kadang tidak cerdas sih ya. Coba. Ada seorang wanita, coba saya ajari doa yang cerdas. Itu enak, semua orang mau. Kalau dikabul oleh Allah langsung mau. Biasanya kalau orang sekolah, ambil fakultas ekonomi, kedokteran, ini semuanya, ini langsung. Setelah selesai dapat kuliah, ijazah, langsung ijazahnya disebar kemana-mana. Agar dapat pekerjaan dengan harapan nanti bisa bantu orang tua, dapat rezeki sendiri, enak. Bisa beli baju, beli makanan, mencukupi. Perempuan. Ya. Sehingga sampai mikir, ya Allah, adikku belum sekolah, adikku masih kecil, bapakku meninggal, aku pengen dengan ijazahku ini, ya Allah, semoga aku bisa terima dikerja di situ, ya Allah, agar aku bisa bantu adikku yang yatim itu. Baik atau tidak baik? Baik. Cuman ada doa yang lebih baik, sering dilupakan oleh ini wanita-wanita itu. Doa kok, ya Allah, aku minta kerja, itu salah kalau doa begini. Ya Allah, kirimkan kepadaku suami yang mencukupiku sampai aku tidak usah kerja, ya Allah, dan memanjakanku. Ayo. Bang, sama-sama doa, kok doanya salah? Doanya kerja, dok, ya Allah, semoga diterima kerja di sana. Bikin kerja. Sebetulnya permintaan itu, permohonan itu berangkat dari cara berpikir yang salah. Mestinya yang Anda rubah adalah Anda. Aku harus menjadi suami yang soleh. Yang bakal memuliakanku, menghormatiku. Dan ya Allah, kirimkan kepada aku suami yang bisa mencukupiku, ya Allah. sampai aku tidak usah kena terik matahari, tidak usah di pasar, tidak usah ke kantor, tidak usah ini, biar aku urusan di rumah saja, antara apa istilahnya, antara dapur, kasur, terus apa itu saja, apa sumur, ah ya. Ya pokoknya indah itu dengan anak-anak kecil yang cantik. Lihat, suami datang ada, suami keluar dia bisa ngelepas. Setiap datang bukakan pintu adalah istri. Suami pun pengen pulang terus tuh. Ya lah, semuanya dibangun oleh Nabi, oleh Rasulullah, oleh Islam. Dibangun keindahan semacam itu. Tapi doanya, ya Allah, pengen kerja, pengen kerja, pengen kerja, sampai tuwek kerja. Hah? Akan tapi ibu-ibu yang bekerja berjuang untuk anak-anaknya tetap dapat pah. Ala, biarpun itu sebabnya dulu salah doa, tapi anak-anaknya jangan diajari salah doa. Jadi kalau berdoa, adik-adik putriku, Anda bukan sekedar doa, Anda bercita-cita yang mulia, ingin suami yang bisa memuliakan Anda, itu luar biasa. Sehingga jika suami Anda orang melarat pun, dia akan berusaha untuk memuliakan. Tapi yang salah kadang-kadang pengen suami yang kaya, kaya pelit kurang ajar, kapok tuh. Jadi kekayaan tidak jaminan bisa memuliakan istri. Inilah pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, wahai para istri, ingat, Anda tidak pernah menjadi seorang laki-laki. Seorang laki-laki kadang-kadang menginginkan istrinya itu karena sebab, dan juga mungkin karena kecintaan. Lihat, karena kerinduan kepada istri. Jangan sampai suamimu itu, masya Allah, hubungan dengan istri saja ada. Na'udzubillah. Ada seorang suami ingin berhubungan dengan istrinya sampai harus dibantu dengan nonton film yang tidak-tidak ada, sehingga istrinya sudah tidak membangkitkan syahwatnya lagi. Ada yang sampai seorang suami itu betul-betul melayani istrinya itu terpaksa, tidak tahu kenapa sih istrinya itu. Jangan sampai seperti itu. Dan kadang, dan menjadikan, karena seorang suami dia juga punya nurani. Jadi kalau dilayani oleh seorang istri dan sang istri sendiri tidak ada reaksi, maka seorang suami yang ada kecenduan ini, apa ini? Apakah dia sudah tidak senang dengan saya? Tidak, Arne. Maka akan ada perubahan-perubahan hati. Maka para istri dengar sabda Nabi SAW. Bahkan sampai suatu ketika ada seorang wanita bertanya, ya Rasulullah, apakah kewajiban seorang istri kepada suaminya jika sudah menjadi suaminya, menjadi istrinya? Dijawab oleh Rasulullah, jika engkau berada di atas kendaraanmu lalu dipanggil oleh suamimu, engkau harus turun. Begitu beratnya Rasulullah. Iya. Kalau begitu saya tidak usah nikah ya Rasulullah. Nah, inilah keindahan yang ada di dalam Islam. Jangan pincang, lihat. Wah, ini kok bicara Nabi Muhammad ini kok bicara kayak begitu. Ini bicara urusan sektor nih. Oh, bukan. Ini keindahan kalau orang paham. Karena keseimbangan tadi apa? Suami yang capek kerja dan sebagainya. Dan mohon maaf, berbeda ini. Seorang laki-laki dengan seorang wanita. Seorang laki-laki biasanya di dalam keadaan capek atau pikiran yang tidak nyaman, mohon maaf, itu biasanya untuk menghibur ini adalah dengan melampiaskan syahwatnya. Tapi berbeda seorang wanita, dari saat capek pikirannya dan capek tenaganya, dia akan dingin dan dia lebih enak tidur dan istirahat. Tidak ketemu ini. Makanya suaminya capek, istrinya capek, tidak ketemu. Capeknya suami pengin dia menyelesaikan urusannya dengan istrinya, habis itu dia istirahat enak karena pikirannya juga tenang. Tapi seorang istri capek langsung pengin istirahat dan tidur. Masya Allah. Makanya sudah di Islam itu sangat indah ditata. Suami bekerja, suami mencari rezeki, mencari nafkah, istri menanti di rumah. Dan semoga Allah memberikan kebahagiaan kita di rumah kita. Wa fi riwayatin lahuma, ada riwayat juga. Riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, idza batatil mar'atu hajiratan fi rasha zawjiha, jika ada seorang perempuan menginap di malam hari hajiratan, meninggalkan firasha zaujiha, kasur suaminya, enggak tahu dia menghindar dari suami. La'anat hal malaikatu hatta tusbiha, malaikat akan mengkutuk sampai pagi. Allah. Wa fi riwayatin dalam riwayat qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, maksudnya demi Allah, ma min rajulin, tidak ada seorang laki-laki, yatu'u imra'atahu, mengajak istrinya, ila firasihi, ke atas kasurnya, bata'ba alaihi, kemudian perempuan itu enggan, ogah-ogahan, mohon maaf, hati-hati bu, nunda, ntar dulu, itu bisa naik pitam lo ya, ntar dulu, nasih sih bu. Kadang-kadang masya Allah, kalau wanita yang solehah itu tahu anaknya ini bakal, mohon maaf, rewel, sebelum suaminya datang sudah diupayakan agar bisa tidur. Jangan masih ntar masih ngangetin sayur, masih rapi ini. Mohon maaf, ini harus dipikirkan. Lu kok mikir itu saja? Lu mikir suami kan keindahan ini, kan memadu cinta kan begitu. Bagaimana orang bercinta kalau paham? Orang bercinta itu hakikatnya selalu memikirkan pasangannya. Memikirkan pasangannya, lihat. Illa kana alladhi fis sama'i sakhitan 'alaihi, kecuali yang di langit akan marah kepadanya. Malaikat mengutuknya. Yang di langit adalah malaikat langit. Hatta yardha 'anha, sampai suaminya itu rela. Dan kami himbau juga para suami, tolonglah maafkan, jangan digigit-gigit dendam. Nanti kasihan istrinya dikutuk sama malaikat. Bagaimana caranya? Anda tahu situasi dan kondisi. Dilihat kenapa istrinya. Mungkin seharian bekerja capek. Maka di saat itu ya, daripada istri nanti ini, gantianlah. Dan mula-mula saya ingin dengan istriku, tapi sekaranglah gantian saya pijitin sajalah. Itu kan enak. Mungkin dengan dipijitin akhirnya sadar ya. Sudah dipijitin gak sadar, malah ngerti. Wah, mending setiap malam pura-pura tidur sore biar dipijitin sama suami. Nah, kacau lagi. Jadi, wahai para suami, Anda pun harus tahu diri. Mungkin seorang istri lagi dalam keadaan sakit. Sakit. Jangan dipaksa untuk melayani dengan cara yang satu itu. Akan tapi mungkin dengan bermacam-macam cara, pokoknya mohon maaf, tidak di waktu haid, tidak melalui lubang belakang. Itu semuanya boleh mencari kenikmatan dari istrinya. Pokoknya jangan dari jalur belakang, maksudnya masuk di lubang belakang, dan bukan di waktu haid. Selebihnya terserah. Dan suami istri lebih tahu caranya. Ini adalah, maka jangan sampai ada seorang istri yang dikutuk seperti ini. Inilah pendidikan yang luar biasa kepada para istri. Ini adalah pendidikan keindahan kalau wanita itu paham. Cuman wanita yang gak paham, karena biasanya gak pahamnya karena dia punya ambisi yang lainnya. Yaitu tadi, wanita karir yang tidak seharusnya berkarir, wanita yang tidak peduli urusan suami, ya, wanita yang jadi presiden akhirnya bingung, wanita yang jadi pak bupati ya repot lah, ya. Sehingga dia mungkin dia berbangga, mungkin semua orang menyanjungnya kalau dia jadi bupati atau wali kota. Akan tapi lihat, dia tidak sadar suaminya pun mungkin bisa tersenyum dan tertawa karena suaminya termasuk golongan cinta pangkat. Akan tapi ada satu hal yang tidak terpenuhi. Suaminya tidak bisa ngomong barangkali. Ada satu hal yang tidak bisa terpenuhi. Sebab nilainya kemesraan itu, kalau orang paham itu gak bisa dinilai dengan jabatan. Kalau orang paham nilai kemesraan, pertemuan sesaat saja orang bisa bayar berapapun. Ya, akan tetapi lihat, sudah dibiasakan dengan kecuekan. Atau mungkin ya, karena memang begitulah nasibnya orang-orang yang tidak bisa menemukan keindahan akhirnya. Baik, itu saja wahai para wanita, ingat suamimu, ingat suamimu. Sisi lain wahai para suami, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, di saat engkau menggauli istrimu harus dengan cara yang benar. Ingat, jangan hanya istrimu suruh dandan pakai minyak wangi, engkau pun harus pakai minyak wangi. Gauli istri pakai bau segala macam itu yang nyiksa istri itu. Makanya kalau ada istri ogah-ogahan, ini kritik balik ini. Kalau ada istri ogah-ogahan itu jangan serta-merta dibilang istrinya masuk neraka. Bisa saja istrinya itu adalah setiap digauli suaminya itu bau muntah. Karena suaminya enggak pernah mau peduli, lihat. Beli minyak wangi aja ogah-ogahan, rokok mah jalan. Cobalah pakai sabun sedikit lah, pakai bedak-bedak wewangian begitulah. Ini sedikit lah. Seorang suami ada egois. Memang ada suami egois. Jadi kalau mau-mau, jangan iya bu, gak enak. Jangan keras-keras iyanya, dengaran suami. Iya, semangat lagi iyanya ada. Suami egois, ada suami egois tidak pernah peduli, tidak pernah bersih diri, tidak pernah mempersiapkan di saat menggauli suami, sampai urusan subhanallah. Rasulullah adalah nabi pendidik, betul. Sampai jika ada seorang suami menggauli istrinya tanpa mukaddimah, Rasulullah marah. Tanpa mukaddimah, lihat. Jadi hubungan seperti ini dipikirkan oleh Rasulullah karena apa? Akibatnya nanti lihat rusaknya hati sehingga melakukan zina di luar dan sebagainya. Sampai kalau ada seorang suami menggauli istrinya tanpa ada mukaddimah, dilarang, jangan kau datangi istrimu seperti binatang mendatangi bindak betinanya. Istrimu adalah punya telinga, suarakan kalimat yang indah. Istrimu punya hidung, ciumkan hidungnya harum-haruman. Matanya pun lihat, bisa melihat. Tampakkan tampan indah di suamimu, istrimu. Jadi perlu begitu, jangan seperti binatang begitu. Lihat sampai di sini keseimbangan bu ini. Jadi Nabi Muhammad itu kalau lagi perang seperti seolah-olah tidak kenal kemesraan, tapi kalau lagi mesra seperti tidak kenal peperangan. Itulah yang seharusnya ada pada kehidupan kita, wahai para suami dan para istri. Ini saja, semoga semuanya mengerti kewajiban-kewajiban istri. Setelah ini tidak ada kata besok atau nanti, enggak bisa, awas, hati-hati. Ini dikutuk oleh malaikat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Baik, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio di mana saja berada, selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jemaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Tentang seputar yang beliau sampaikan ataupun hal-hal lain, kami persilahkan. Satu penanya dari kaum muslimin dan satu penanya dari kaum muslimah dengan satu orang satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, semoga Buya selalu diberikan kesehatan. Amin. Mohon maaf Buya, saya mau tanya. Kan ada 9 hal membatalkan puasa. Ada hal-hal yang membatalkan hal puasa. Yang saya tanyakan, apa saja hal yang membatalkan pahala puasa Buya? Mohon maaf. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lain. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina. Buya, saya mendoakan semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada Buya. Amin. Amin. Amin. Amin. Saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, apabila kita menyalurkan zakat ke masjid, lalu masjid menyalurkannya ke desa, apakah kita dapat mempertanyakan kemanakah jalur zakat itu? Lalu yang kedua, apabila suami meridhoi istri untuk bekerja, bagaimana hukumnya? Lalu yang terakhir, yang ketiga, istri itu selalu harus melayani suami di ranjang. Bagaimana apabila istri yang menginginkannya? Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, untuk menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, masalah apa tadi? Oh iya. Jadi Nabi pernah menyebutkan kamin sa'ibin laisa lahu min siami ilal ju' wal 'athas. Ada orang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Apa yang menjadikan orang itu tidak mendapatkan pahala? Itu mungkin salah satu pertanyaan yang ada di salah satu media yang sudah kita jawab. Yang membatalkan pahala banyak. Di antara qauluzzur, orang yang berdusta kalau ngomong. Al-kidzib, berdusta. Al-ghibah, menggunjing. Bahkan dikatakan oleh semua ulama, semua dosa-dosa besar itu menghapus pahala puasa. Dosa gede semuanya menghapus pahala puasa. Atau dosa-dosa kecil yang terus menerus. Sebab dosa kecil terus menerus adalah jadi gede. Jadi intinya yang membatalkan puasa, pahalanya puasa, adalah semua dosa gede. Dosa gede. Menggunjing, judi, bunuh orang. Ya. Itu menghasilkan apa? Meninggalkan sholat. Jadi semua dosa gede itu menjadikan pahalanya puasa itu hilang. Masya Allah. Sayang. Baik, kemudian dosa-dosa kecil yang terus menerus. Ngentengin. Ngabuburit. yang salah. Kalau ngabuburit, boleh ngabuburitnya di masjid sambil baca asyhadu alla ilaha illallah. Itu ngabuburit yang benar. Ngabuburitnya joget, itu buang-buang pahala itu. Makanya istilah kalimat cuci mata sambil nunggu buka itu menghabiskan pahala, karena itu membuang-buang pahala kayak begitu, mengumbar matanya dengan melihat aurat. Khamsun yuftirna shaimanya, termasuk disebutkan lima hal membatalkan pahala puasa. Dan tidak hanya lima hal itu, jangan sampai selain lima hal itu enggak ada lagi. Para ulama menjelaskan semua dosa-dosa gede atau dosa kecil yang terus-menerus. Durhaka ke orang tua, lihat. Ada orang rajin puasa tapi durhaka terus sama orang tua, mau apa? Sama bu, durhaka sama suami itu juga. Durhaka sama suami, rajin puasa durhaka sama suami. Puasa sunnah enggak dapat pahala, puasa wajib hati-hati. Jadi itu. Jadi dalam bulan puasa itu memang sebetulnya bulan untuk belajar kita. Belajar hubungan baik dengan Allah, yaitu kejujuran. Sebab yang namanya puasa itu kalau enggak jujur enggak jadi. Enggak bakal jadi, ke kamar mandi enggak ada yang melihat, minum bisa enggak? Nah, maka ini tuntut kejujuran kepada Allah. Ah, di kamar mandi keran glek glek glek glek glek. Puasa di rumah, di luar ke warung banyak. Nauzubillah. Karena ini kejujuran hubungan dengan Allah. Sehingga kalau sudah mulai berdusta, berdusta, berdusta, yang dikhawatirkan sampai dusta kepada Allah nanti. Kemudian hubungan dengan sama manusia, lihat. Ngerasakan kelaparannya orang. Lihat. Sampai nanti anjuran untuk memberikan buka kepada orang lain. Jadi itu kaidahnya, semua dosa-dosa itu menghabiskan pahala, ada yang mengurangi. Kalau kecil mengurangi, kalau terus-menerus jadi habis. Menggunjing, dosa gede. Gunjing, enggak dosa gede. Al-kidzib, kidzib, dosa gede. Sebab seorang mukmin mungkin melakukan dosa-dosa yang lain. Sampai dikatakan al-mukmin ya. Soal seorang mukmin yasrik, ya. Yasrik mencuri. Yazni, yazni. Lailah yaktib, tapi tidak akan berdusta. Ini dusta ini kadang-kadang menjadi kebiasaan, makanan sehari-hari. Bahkan orang kalau enggak bohong sekalipun enggak enak, itu kebiasaan. Keluar tuh beli mie, itu ngomongnya lain. Ada orang kalau enggak bohong enggak enak, harus bohong. Ini itu kebiasaan. Itu kebiasaan dari kecil, terdidik dia itu dengan kebohongan. Hati-hati, jangan sampai kita membiasakan dengan bohong. Kalau sudah puasa, pahalanya menjadi hilang. Baik itu. Kemudian masalah zakat. Zakat diberikan ke masjid. Masjid diberikan ke pemerintah. Diberikan ke siapa saja boleh. Apalagi pemerintah itu aslinya justru pemerintah itu yang lebih tahu tentang keadaan fakir miskin. Sebab biasanya pemerintah itu yang mendata. Mana orang fakir yang layak mendapatkan bantuan. Maka itu pun layak mendapatkan zakat. Aslinya seperti itu. Cuman yang menjadi masalah, itu dibawa ke pemerintah, langsung dibagi-bagi atas nama dia, karena dia mau mencalonkan lagi jadi bupati ke depan. Wah, ini musibah. Jadi bukan atas nama zakat diberikan ke fakir miskin, atau diberikan kepada masjid atau pondok pesantren, salah lagi. Makanya kalau sudah diberikan ke pemerintah, kita tidak mengatakan tidak boleh ke pemerintah. Cuman kita pengen tahu siapa yang ngurusi di sana. Wong masjid saja yang ada ustadznya masih salah, kok zakatnya langsung sepertiga dipotong untuk masjid. Apalagi di pemerintah. Tapi kalau pemerintah sudah enggak bisa dipercaya, sumbangan turun saja kepotong, sumbangan. Itu sudah turun saja enggak karu-karuan seandainya. Kita pemerintah mana ini? Pemerintah ini pemerintah. Ya itu, kalau Indonesia sih wallah alam sih. Jadi kalau sudah ada hal-hal yang semacam itu, maka kita tidak perlu memberikan ke mereka. Wah, ini punya ini bertentangan. Oh enggak, kita hanya bertentangan dengan pemerintah yang kayak begitu. Kalau Anda pemerintah baik, saya enggak bertentangan dengan Anda. Jadi kalau pemerintahnya yang sudah biasa enggak benar, bupatinya sholat aja jarang, ke masjid jarang, majlis taklim enggak rame, kalau sudah promosi urusan zakat, heboh turun urusan zakat, sama urusan calon pilkada, heboh lagi. Lah kalau gitu saya enggak usah. Tapi apa ada bupati di sini begitu? Di sini bupati atau calon bupati di sini kan baik-baik semuanya ya. Sebab calon bupati kelihatan di masjid semuanya, di majelis taklim. Ini maksudnya calon-calon bupati yang enggak kenal ulama, enggak kenal kiai, enggak kenal majelis. Lagi itu kalau ngurusi zakat, lihat. bisa dibuat baligho nanti itu. Jangan khawatir Pak Bupati yang dengar, atau calon Bupati yang dengarnya, ini bukan untuk Anda. Anda orang soleh, buktinya Anda dengar video ini. Lihat ini, Anda orang soleh, tidak ada masalah. Ini hanya Bupati-Bupati calon-calon yang tidak benar itu loh. Yang tiba-tiba gandeng kiai, fotonya kiainya dijajar jadi dua. Ada aja ini, macam-macam itu. Haji tidak pernah, hadir tidak pernah, sudah begitu ngaku saya muridnya. Jadi baik, itu adalah calon-calon yang itu, bukan Anda wahai Pak calon. Ini calon Bupati yang soleh ini. Amin. Tutup. Enggak ada kelihatan di layar ini. Ada calon-calon Bupati yang dengar ini atau dengar radio ini. Jadi kalau calon Bupati atau Wali Kota yang enggak benar, bagaimana Anda bisa mempercayakan urusan haknya fakir miskin? Wong ustaz saja bisa salah di. Maka di saat negara tidak benar pengaturannya atau pemerintah tidak benar, maka dihimbau untuk langsung disalurkan kepada yang berhak, fakir miskin. Bukan zakat fitrah saja, tapi zakat mal. Tapi kalau sudah ada lembaga pemerintah yang bisa dipercaya, sebab lembaga yang dipercaya pemerintah pun kadang kami heran. Zakat buat bangun rumah sakit, zakat buat musibah ini. Dan ikut pendapat-pendapat lemah, urusan duit pendapat lemah. Kalau urusan wudu pendapat lemah enggak apa-apa. Tapi urusan haknya fakir miskin jangan pakai pendapat lemah wahai badan pengurus zakat. Kalau urusan haknya fakir miskin, pendapat yang paling kuat. Kalau urusan batal wudu atau tidak batal wudu, nah ini adalah, ini bagaimana hukumnya, masalah-masalah fariat, masalah ibadah itu nyantai. Tapi kalau urusannya adalah urusan ini, urusan haknya fakir miskin, tolong hati-hati, kita salah. Coba kalau kita memberikan zakat kepada fakir miskin pasti benar, pasti selamat. Tapi kalau diberikan ke masjid, lihat kacau, orang fakirnya bisa protes. Lihat, oh, pasti selamat kok nggak mau. Kalau ke masjid ya pendapat ulama, jadi setengah selamat kan begitu. Urusan begini yang pasti selamat, jangan setengah selamat. Ini kami suarakan dari sudah lama ini, sudah bertahun-tahun, itu pun masih banyak salah. Zakat diberikan ke kiai. Saya tidak mengatakan ada kiai nerima zakat. Ada kiai ngirim zakat ke sini. Itu loh yang menjadikan kritikan saya itu. Apa kok kiai? Orang kaya ngirim zakat ke? Ini zakat buat Buya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada kiai lain kayak begini ini. Nah, tapi kan kiainya melarat. Baik kiai, kalau Anda kiai yang melarat, jangan bilang kiainya, bilang melah. Selesai, nanti dapat zakat ini. Baik, ini adalah yang harus kita hadirkan masalah seperti itu, Ibu. Jadi kalau diberikan ke pemerintah, pemerintahnya benar, Ibu tahu dia benar, yang ngurusi rajin sholat, rajin ibadah. Sebab ada orang paling rajin ngurusi keagamaan, bab zakat tok. Bab zakat tok paling rajin, wah banyak panitianya. Tapi panitia traweh jarang, Bu. Panitia traweh mah jarang, lihat. Panitia zakat berebut tuh. Nah, bab fulus. Hati-hati, panitia zakat berebut. Baik, kemudian seorang istri bekerja atas ridho seorang suami, kami himbau kepada para suami, Anda lihat sejauh mana kebutuhan istri Anda harus bekerja. Jika Anda sudah dicukupi oleh Allah, maka alangkah baiknya jika istrimu hanya menjadi pendampingmu. Akan tapi jika ternyata memang rezekimu ada kekurangan, lalu istrimu berbakat untuk bisa membantumu, maka itu tidak ada salahnya. Sebab ada pada zaman Nabi wanita karir datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wanita karir maksudnya wanita yang punya kecukupan tapi suaminya melarat. Ya, yang bekerja, yang mempunyai penghasilan. Ya Rasulullah, aku punya seorang suami yang melarat, enggak pernah ngasih nafkah. Lalu Nabi berkata, bagaimana engkau makan selama ini dan anak-anakmu? Alhamdulillah saya masih punya kebun kurma dari orang tua saya, ya Rasulullah. Tapi masa hidup begini terus, saya tekor terus nih, nombokin terus, ya Rasulullah. Baik, kalau begitu ada dua pilihan untukmu wahai wanita. Apa ya Rasulullah? Yang pertama, engkau boleh minta cerai. Sebab kalau suami tidak memberi nafkah, haknya istri untuk minta cerai. Sebab enggak ada makan di tunda, neng, makannya minggu depan aja, neng, enggak ada. Berat rupanya dia sudah punya anak. Ada pilihan lain, ya Rasulullah? Ada pilihan yang kedua, kamu yang mencukupi, kamu yang beri nafkah. Maka di saat seperti itu, engkau mendapatkan 3 pahala. Pahala sedekah murni, pahala menyenangkan suami dan keluargamu, dan pahala silaturahmi. Wah, pahalanya banyak. Kata wanita tersebut, ya Rasulullah, kalau begitu biar begini saja, saya ngasih napakah, alangkah mulianya. Wanita seperti itu. Kapan kasusnya? Di saat suami mentok. Kalau sudah suami hebat, dia masih capek, ini adalah enggak benar. Giliran mohon maaf tadi dipanggil oleh suaminya, enggak. Ogah-ogahan. Ini biasanya karena salahnya perempuan itu sendiri. Jadi, maka boleh seorang istri bekerja atas ridho suami, atakan suami yang benar. Sebab ada bukan suami ridho, suaminya yang keblinger. Istrinya memang suruh cari dianya ngerokokan di rumah. Sakit tuh, suruh pergi ke luar negeri. Suaminya gimana? Saya aja yang jaga anak-anak, Neng. Bahlul tuh. Semoga yang hari ini bahlul, besok tidak bahlul lagi. Karena saya tidak ingin ada orang bahlul di masjid sini. Ada ini, istrinya pergi nan jauh di sana 3 tahun. Dengan siapa suami melampiaskan kebutuhannya? Na'udzubillah. Nah, ini ada suami yang memang na'udzubillah. Bahkan sampai na'udzubillah karena hinanya seorang suami, ada sekelompok kaum masyarakat yang mengizinkan istrinya berzina hanya untuk mendapatkan uang. Wah, ini busuk di atas kebusukan, hina di atas kehinaan. Lihat, suami yang masuk neraka terlebih dahulu. Lah, suami yang meridho ini harus kita lihat dulu. Bukan suami malas-malasan. Kalau suami malas-malasan, sebelum izin pun sudah diridho, diridhoi, namanya suaminya enggak benar. Ini kita hanya berbicara urusan suami yang benar. Kalau suami benar, sudah berusaha lalu mengizinkan istrinya, ya enggak apa-apa. Tapi ingat, wahai istri, engkau punya tugas yang sangat khusus. Anak-anakmu. Kemudian menyenangkan suamimu. Baik. Kemudian sisi pertanyaan yang selanjutnya adalah, jika itu seorang suami meminta kepada istri, istri harus patuh. Bagaimana kalau seorang istri menginginkan? Sama kasusnya, wahai para suami. Biarpun dalam hadis Nabi tidak disebut, engkau harus. Sehingga sampai Nabi itu, sampai Sayyidina Umar bin Khattab marah. Suatu ketika lihat, kalau ada seorang meninggalkan istrinya lebih dari 4 bulan dan 6 bulan, harus pulang itu. Di dalam peperangan pun suruh pulang. Nah ini, jangan sampai. Sampai ditanya, berapa umumnya wanita bisa sabar? 4 bulan, 6 bulan. Lebih dari itu, laki tidak boleh. Artinya, kewajibanmu. Jadi, waktikulah dihakin haqqoh. Berikan haknya. Ada seorang laki-laki kerjanya ibadah saja. Sampai ada istri yang ngadu ke Rasulullah. Ini. Ibu-ibu tanya ke Rasulullah. Ngadu Rasul, ya Rasulullah. Cuman bahasanya, ya kayak ibu-ibu. Bertanya, ya Rasulullah, saya punya suami kalau siang hari puasa, malam harinya iktikaf di masjid. Nasib tuh ya. Siang harinya habis buka langsung iktikaf masjid. Nabi marah, lihat. Wallahi inni la atqakum, aku paling takwa di antara kalian. Aku paling takwanya di antara kalian, akan tapi lihat, aku lu asyrab. An atsumu wa aftir, aku berbuka sesaat juga berpuasa. Jadi jangan puasa terus terlantar istrimu. Dan aku pun ternyata juga menikah, dan aku lihat sampai marah. Wa tigulladhi hagen haqqo, berikan hak istrimu itu, lihat. Batalkan puasamu, hubungan dengan istrimu itu kewajiban, lihat. Jangan ibadah tok keliling. Ini biasanya kiai itu yang kacau itu. Ustaz ceramah sana. Hati-hati itu. Yang bukan ustaz juga banyak mikir. Jadi tidak seperti itu, wahai para suami. Anda harus berpikir. Dan sama kasusnya, jika mungkin Anda termasuk seorang laki-laki yang tidak mampu mungkin dengan melakukan seperti itu, akan tapi berikan kepuasan istrimu dengan cara yang Anda bisa lakukan. Seorang istri mencari kepuasan dengan tangannya sendiri adalah dosa, akan tapi jika dibantu oleh suaminya, maka tidak dosa. Sama ibu. Jadi jangan mentang-mentang begitu suami seenaknya sendiri. Maka suami itu harus paham keadaan istri dan sebagainya. Sama dia adalah wanita, sama dia adalah punya syahwat. Kadang dia juga tergoda oleh sesuatu yang dilihat, sehingga karena dia ingin menjadi wanita yang menjaga diri, paketnya syahwat hanya ingin dilampiaskan kepada suami. Maka ini harus ada keseimbangan di sini. Bahkan mungkin ada seorang suami yang secara pribadi dia tidak bisa melakukan hubungan itu, akan tapi bukan berarti Anda tidak bisa memuaskan dengan apa yang Allah berikan kepada Anda, dengan bercumbu dengan ini dan seterusnya. Baik, itu saja. Paling tidak dengan kalimat manis. Sekarang sudah suami lemah. Lemah dalam urusan itu. Cemberutnya iya. Kasar iya. Ngasih nafkah enggak? Nasib tuh. Paling tidak kalau Anda seorang suami lemah, harus Anda imbangi dengan kelemah lembutan. Mohon maaf, seorang istri di saat menemukan kelemah lembutan, lihat, semuanya akan hilang. Bahkan mungkin seorang istri tidak jadi minta untuk hubungan, karena apa? Rasa kasih dan cintanya yang muncul. Saya tidak tega dengan suamiku. Akan tapi ada seorang suami yang cuek, bebek. Ya tadi, bajunya apa tadi? Enggak karu-karuan. Dandan lah. Tolong. Saya mau tanya, suami saya tidak suka berdandan. Mana bu? Siapa ini yang tanya ini? Senangnya alami ya, alami tapi yang benar, alami tidak bau jeruk. Alami mah gak apa-apa. Artinya tolonglah ada bersih. Nabi sendiri sangat wangi, lihat kalau masuk kamarnya istrinya itu tangannya dicelupkan di baskom, dibasahi rambutnya agar rapi lu. Nabi Muhammad sudah rapi masih merapikan diri. Lah kita yang sudah lungset beginilah sedikit dirapikan gitu. Ya, jadi jangan. Kemudian tolonglah pakai baju-baju yang enggak di saat enggak tidur. Ada istilahnya baju itu memang baju tidur. Bajunya tidur tuh biarpun banyak tapi kalau manajemen menyucinya salah ya enggak benar. Bajunya mah 12. Januari 1, Februari 1, Maret 1. Karena mentang-mentang baju tidur jalan dicuci, ini kan kacau. Jadi yang tolong yang bersih, biarpun baju tidur tapi yang justru baju tidur yang paling banyak dicuci. Cuman biasanya baju tidur paling jarang dikacau nih. Baju tidur karena apa? Kalau tidur sering keluar keringat, cairan yang tidak disengaja dan sebagainya, maka hendaknya baju tidur itu yang bersih. Baju tidur lain dengan baju kerja. Begitu tolong ya. Kemudian ada pertanyaan lain lagi. Oh, dan untuk keluar, jadi berdandan untuk keluar itu senangnya alami, jadi berdandan untuk keluar itu bagaimana? Ya perlu diingatkan saja, wahai para suami, seperti engkau ingin melihat istrimu berdandan dan cantik, maka istrimu pun ingin melihat engkau berdandan dan tampan. Itu biarpun ya tampannya setengah-setengah lah, jangan sudah pas-pasan tambah acak-acakan ya kan. Jadi minimal ikut berpura-pura berdandan gitulah. Itu penting wahai kaum muslimin dan muslimat, wahai para suami. Dan pertanyaan ibu itu mewakili ibu-ibu yang lain banyak. Dan kita juga hanya ngadu bahasanya, suami saya cuek. Bahkan sampai ada hal-hal yang na'udzubillah, sehingga sampai ada seorang istri karena tidak pernah terpenuhi urusan dengan suaminya. Suaminya hanya kalau mau saja. Dan nanti kalau kita bahas ini lebih lanjut lagi, bahwasanya tidak semestinya suami itu hanya mencari kesenangan sendiri, atau seorang istri mencari kesenangan sendiri. Akan tapi berpikirlah agar menyenangkan pasanganmu, itu prinsipnya orang mulia, Siti Khadijah Kubro. Jadi seorang suami di saat menggauli istri, jangan hanya berpikir aku mencari kesenangan, akan tapi berpikirlah saya ingin menyenangkan istri. Baik, ada daerah kami pondok yang dibangun dengan dana partai. Dan kita menjelang Idul Fitri, dan jika menjelang Idul Fitri keliling meminta zakat fitrah dengan musik dangdut pakai pondok. Apakah pondok tersebut patut kita ikuti? Wah, enggak perlu didatangi itu. Enggak perlu didatangi itu karena syariat harus ditegakkan. Jangan bayar zakat fitrah ke tempat itu, biasanya zakat fitrahnya untuk bangun pondok itu nanti. Karena jauh dari syariat. Hal-hal semacam itu tidak perlu dihadirkan. Jangan ditunjuk pondoknya ya, enggak menggunjing ini. Kemudian kalau masalah dana partai itu ya, kalau dananya itu ya sebetulnya dana tidak baik, tidak mulia. Dana dari calon tidak mulia. Dana dari maksudnya partai agar dia memihak sana sini. Biasanya kalau sudah pondok ada urusan partai itu terpecah belah itu nanti. Sehingga perang sana sini. Dihimbau bahwasanya para tokoh, para pondok pesantren jadi pengayom untuk semua. Sebab partai yang kuning, partai yang hijau, partai yang merah, mereka adalah umat Nabi Muhammad. Jangan sampai ada jarak, sehingga Anda hanya ustadznya orang merah, atau ustadznya orang hijau, ada ustadznya orang kuning. Apa sih merah, kuning, hijau itu? Jadi ini warna aja, bukan menunjukkan ke sebuah partai. Sebab mereka juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau perlu yang merah datang, yang hijau juga ada, yang kuning juga datang, yang hitam juga datang. Semuanya itu loh. Sebab memang model politik kita ini bukan politik yang benar. Sebab sekarang itu kalau pengen jadi bupati aja yang penting punya duit, biarpun paling bahlul sedunia, biarpun paling jelek sedunia, lihat. Ini memang demokrasi bukan dari Islam, lihat. Pokoknya tiba-tiba ada calon-calon baru, calon wali kota, terserah, enggak penting. Apakah dia punya pengalaman membangun negara, apakah dia punya pengalaman mendidik orang, tidak penting. Yang penting punya duit. Ya. Dan lihat saja tawar-menawarnya dengan partai pun urusan duit. Lihat. Akankah negara dibangun oleh manusia-manusia semacam itu? Maka di saat seperti itu, sudahlah ulama, ya Allah doa saja yang banyak itu. Nah, tapi kan kita harus membuat perubahan-perubahan gimana sistem seperti itu. Tapi kan kita tidak boleh nyerah sistem, kata Buya kan. Iya, tidak boleh nyerah kepada sistem. Maka kita harus merubah sistemnya. Nah, ini merubah sistem kan perlu proses, perlu perjuangan dan sebagainya. Memang sudah seperti ini, maka sudah, kalau sudah seperti ini, jangan bikin rusak. Sekarang jadi calon leger, jadi caleg saja. Itu pun harus mengeluarkan duit. Sampai kita dengar jadi kuwu 1,2 miliar. Jadi kuwu 1,2 miliar itu. Itu nawaitunya, itu alhamdulillah niat jeleknya terkabul. Kalau jadi kuwu 1,2 miliar, untuk kembalikannya gimana caranya itu nanti? Waduh, jadi nawaitu jeleknya tidak terkabul tuh. Lihat, itu rusak cara semacam ini. Semoga Allah mengampuni semuanya. Pondok semacam ini enggak? Tidak perlu Anda dekat ngaji di situ pun enggak perlu. Karena apa? Musibah, karena dia tidak memberikan contoh yang baik, bukan uswatun hasanah. Ini saja yang bisa kami hadirkan, wahai kaum muslimin dan muslimat. Mari kita tutup dengan doa. Kami imbu ada pengumuman, sedikit pengumuman untuk kami, ada program-program besar, ada di SDQ dan juga program Tahfidzul Quran yang terus kita tingkatkan. Maka kami menginginkan para pejuang-pejuang, khususnya yang muda-muda, yang mempunyai Al-Quran, apakah mempunyai hafalan Al-Quran sempurna atau tidak sempurna, atau paling tidak mempunyai bacaan yang pantas dan punya kesabaran, nanti bisa bergabung dengan Majelis Dakwah Al-Bahjah untuk bisa membimbing anak-anak. Karena kami punya prinsip bahwasanya jangan sampai banyak anak guru kurang. Jadi barangkali ada tidak hafal Quran, akan tapi dia punya ketelatenan, nanti bisa dimasukkan di dalam pembimbingan awal-awal. Paling tidak punya 5, 10, 15, 20, seberapapun jus yang mereka miliki, maka bisa bergabung di sini. Ada dua program, SDIQ dan program ini, akan tapi masuknya ke pondok dulu, nanti akan disaring dan akan diarahkan. Dan yang kami himbau bisa tinggal di dalam pondok, sambil mondok berjuang, niati saja. Yang belum nikah khususnya, insyaallah malah dapat jodoh nanti setelah di sini. Saya niat tinggal 1 tahun berkorban berjuang, atau 2 tahun berjuang, atau 3 tahun berjuang. Lihat, insyaallah kami umumkan untuk semuanya. Dan kalau bisa segera langsung mendaftar kepada ke kantor SDIQ, biarpun mungkin kita sentralkan saja ke kantor SDIQ saja boleh ya, atau kemana sajalah, pokoknya masuk ke pondok, namanya Lillahi Ta'ala kok gitu ya. Tapi nanti tetap mereka akan kita beri perhatian, misalnya pendidikannya. Kalau memang dia mau pelatihan ya, dan juga kedepannya bisa juga nanti untuk kita buka SD yang baru lagi, karena di sini misalnya membuat di tempat lain lagi. Intinya kami ingin bahasanya yang bergabung adalah orang yang pengen jadi pejuang-pejuang. Jadi ataupun Anda punya informasi ada orang hafal Quran nganggur, kita besarkan di sini. Kalau bisa di sini tidak lama-lama 2, 3, 4 tahun, setelah itu mereka bisa berkiprah sendiri dan mereka bisa berdakwah di tempat lain. Ini saja kami buka informasi ini, kami sampaikan informasi ini untuk memperbanyak pejuang-pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang banyak ini mohon maaf belum bisa dijawab, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Setiap sore At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ini saja, bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa radioku sudah on di 92,9 FM di Cirebon, kemudian di 104,8 di Kuningan, dan ada di Majalengka. Dan jangan lupa yang ada di luar kota banyak, dan khususnya di daerah Tulungagung, Blitar dan Kediri ada, yaitu Samara FM, Sakinah Mawaddah Warahmah. Itu juga akan merele atau menayangkan pengajian-pengajian kita setiap saat. Dan itu adalah juga radio dakwah yang semoga Allah berikan kekuatan kepada pejuang-pejuang di dalamnya, diberi ketulusan, keikhlasan, sehingga di dalam berjuang benar-benar diterima oleh Allah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la tahdhulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuhtir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di rumah kami, di rumah tangga kami ya Allah. jadikanlah kami suami-suami ya Allah yang bertanggung jawab ya Allah, bisa menjalankan kewajiban yang Kau bebankan kepada kami, dan jauhkan kami dari menyakiti istri-istri kami ya Allah, jauhkan kami dari melukai hati mereka ya Allah, dan jadikan para istri ini adalah istri yang mudah untuk mengabdi kepada suami ya Allah, yang mudah berjuang untuk suami ya Allah, berkorban untuk suami ya Allah. Ya Allah, kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, khususnya di bulan mulia di bulan Ramadan ini ya Allah. Jangan Kau kurangi cinta kami kepada pasangan kami ya Allah. Takut kami ya Allah berbuat zalim kepada mereka ya Allah. Dan siapapun yang sudah berkeinginan untuk mendapatkan pasangan, Engkau lebih tahu apa yang ada di hati mereka ya Allah. Engkau lebih tahu apa yang ada di hati mereka ya Allah. Karena mereka ya Allah, karena dia itu ya Allah menginginkan kemuliaan, maka kabulkan hajatnya ya Allah. Mereka ingin mendapatkan suami yang soleh, maka kabulkan hajatnya. Mereka yang ingin mendapatkan istri yang solehah, kabulkan hajatnya ya Allah. Karena mereka menginginkan kemuliaan ya Allah, yang terlintas di hatinya, yang ada di benaknya ya Allah. Kemuliaan-kemuliaan itu kabulkan ya Allah, dan mudahkan jalannya ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka ya Allah. Engkau Maha tahu di antara yang hadir ini ya Allah. Engkau Maha tahu di antara yang mendengar suara ini ya Allah. Engkau Maha tahu di antara yang menyaksikan acara ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami keturunan yang soleh-solehah, anak-anak yang soleh-solehah, yang bisa dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami semua ilmu yang manfaat, kepada anak-anak kami semua ilmu yang manfaat, kepada para santri ilmu yang manfaat, kepada yang hadir ini semua ilmu yang manfaat, yang menyaksikan acara ini dan yang mendengar acara ini, berikan kepada mereka semua ilmu yang manfaat ya Allah. Dimanapun mereka berada ya Allah, ya Allah, Engkau lebih, Engkau Maha tahu ya Allah. Engkau Maha tahu dimanapun mereka berada ya Allah, berikan kepada mereka ya Allah pengampunanmu ya Allah. Angkat derajat mereka, muliakan mereka ya Allah. Dan jika ada di antara yang hadir atau mendengar atau menyaksikan acara ini ada suami istri yang bercekcok sering ya Allah dengan kesombongannya, ego yang mereka turuti ya Allah, kami mohon berikan kelembutan ke hati mereka sehingga mereka bisa saling mengerti, saling bermusyawarah ya Allah, saling menghargai, saling menghormati ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan rezeki kami dan rezeki mereka ya Allah, untuk bekal menghadap kepadamu ya Allah, untuk bekal beribadah kepadamu ya Allah. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal, yang penuh berkah ya Allah. Jauhkan kami dari rezeki yang haram, jauhkan kami dari rezeki yang haram, jauhkan kami dari rezeki yang haram ya Allah, jauhkan kami dari rezeki yang haram. Dan siapapun yang pekerjaannya masih haram, kami mohon gantilah dengan yang halal, yang penuh berkah. Pekerjaannya yang haram, gantilah dengan yang halal dan penuh berkah ya Ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus ya Allah. Bulan mulia ya Allah, wahai Zat yang Maha Pemurah ya Karim. Bulan mulia ya Allah, Engkau menyaksikan tempat ini ya Allah, pembangunan di tempat ini ya Allah. Kami mohon ya Allah, hidupkan hati kami semua ya Allah, untuk bisa berjuang dengan harta kami, berjuang dengan tenaga kami ya Allah. Pembangunan ini butuh ya Allah, dan Engkau lebih tahu kebutuhan itu ya Allah, dan Engkau lebih tahu apa yang kami inginkan ya Allah. Kami mohon kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ahli di surgamu untuk berjuang di tempat ini Allah, dengan harta pikiran dan tenaga mereka ya Allah. Dan kami mohon yang sudah berjuang di tempat ini, jadikan mereka ahli surgamu ya Allah. Berikan ketulusan dan keikhlasan, kami tidak ingin di antara mereka yang tidak Engkau terima amal mereka ya Allah. Engkau Maha tahu, Maha tahu, Maha tahu ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada orang tua dan kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Engkau Maha tahu tentang mereka ya Allah. Dan anak-anak kami semua, murid kami, dan semua yang hadir di tempat ini, menyaksikan acara ini Allah, atau mendengar acara ini ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, di saat Kau hendak mencabut nyawa kami saat itu ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami saat itu ya Allah, kami mohon cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, husnul khatimah. Cabut nyawa kami dalam keadaan kami rindu kemuliaan. Di saat Kau ridho pada kami Allah, di saat kami sujud dalam solat kami, di saat kami menyampaikan kebenaran seperti ini Allah, kami ingin mati dalam kemuliaan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan kami mohon kelak saat Kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar